Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudara, beberapa waktu saya itu berpikir, merenung apa yang harus saya sampaikan dalam majelis ini karena temanya yang begitu luas. Sebagaimana kebingungan saya ketika tadi malam saya harus berbicara, apakah hal pokok yang perlu saya sampaikan agar memberi manfaat bagi kita semua. Akan tetapi saya cari-cari di mana keywordnya, kata kuncinya. Ketemunya lagi-lagi masih kepada lagi-lagi inna akramakum indallahi atqakum. Maka tidak ada jalan lain. Karena kalau kita melihat orang-orang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, itu semua bukan berkait dengan semata-mata soal sepak terjangnya. Tadi malam saya sempat singgung apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada Ashabul Kahfi. Apa yang menjadikan Allah taala ridha? Amalan apa? Letak kuncinya bukan pada amalannya, tetapi apakah yang menggerakkan Ashabul Kahfi itu melakukan amalan tersebut? Karena sekiranya kita meniru amalannya saja, niscaya kita tidak meraih kemuliaan. Amalan utama Ashabul Kahfi apa? Lari lalu tidur terus. Jadi kalau itu yang kita tiru, tidurnya tidur terus, bukan itu yang mau mengantarkan kita pada kemuliaan. Nah, dan yang membawa kepada kemuliaan itu, yang membawa kepada kemuliaan itu bukanlah persoalan di mana ruang gerak kita. Apakah ruang gerak kita, amalan-amalan kita memiliki cakupan yang sangat luas ataukah tidak? Contohnya orang yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat manjur doanya sehingga sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat menghajatkan untuk memohon doa dari orang ini. Siapa orang ini? Uwais al-Qarni. Siapa dia? Amalannya bukan amalan-amalan yang kasarnya kiprahnya luas di masyarakat, tidak. Amalan pokoknya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dan menjadikan ia termasuk sangat sedikit, padahal ini adalah manusia yang hidup di zaman para sahabat radhiyallahu anhum radhuan. Itu pun seorang Umar bin Khattab, sahabat utama, merasa perlu, merasa sangat memerlukan doanya. Karena itulah kita perlu mencermati betul apa yang mengantarkan mereka semua kepada kemuliaan. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga apa yang saya bahas ini menjadi hujah bagi kita, menjadi pembela kita di yaumil qiyamah, menjadi sebab Allah Ta'ala ridha, betapapun sangat banyak kekurangan-kekurangan kita dalam mengantarkan anak-anak kita, dalam mengasuh anak-anak kita, dalam mendidik anak-anak kita. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk memulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat 12. Ini memang bercerita tentang Nabi Yahya. Kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya di antaranya adalah hukmah sabiyah. Semenjak kecil sudah memiliki hikmah. Jadi sudah memiliki kearifan, sudah memiliki kebijakan, wisdom, keimanan, ketakwaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tunjukkan kepada kita keywordnya di mana. Tentulah betapapun kita berusaha menanamkan hal yang sama kepada anak-anak itu, yakni mengikatkan hatinya untuk berpegang kokoh, khudzil kitaba biquwwah, untuk berpegang kokoh, berpegang kuat kepada Al-Qur'an Al-Karim. Kalau Nabi Yahya adalah Taurat ya, tapi keduanya adalah Kitabullah. Kitabullah di masa Nabi Yahya adalah Taurat, dan Kitabullah di masa kita ini adalah Al-Qur'an Al-Karim. Nah, apa yang dapat kita cermati di situ? Yang paling pokok, yang paling utama, yang paling mendasar, yang paling berharga adalah seberapa kuat anak kita itu memiliki ikatan hatinya, memiliki keyakinan yang sangat kokoh untuk memiliki komitmen kepada Al-Qur'anul Karim. Saya dari Jombang, tahu Jombang ya? Jombang ini daerah asalnya Asmuni, Cak Nun, Abu Bakar Ba'asyir, siapa lagi? Ponari, ya. Ada beberapa macam. Nah, di kampung saya itu kiri kanan pesantren. Keluar dari rumah belok kanan ke arah pesantren. Ke belok kiri ke arah pesantren. Belok kiri ketemu pertigaan, belok kanan ke arah pesantren. Pesantrennya Cak Imin, ya. Ke arah kiri juga ketemu pesantren. Pesantren kakeknya Ustaz Ridwan Hamidi. Nah, lurus lagi pesantren. Itu belok kanan lagi pesantren juga. Macam-macam di jadi Jombang itu adalah kota pesantren. Dulu kota santri, sekarang kota pesantren. Mudah-mudahan suatu saat kembali menjadi kota santri. Bedanya, santri itu kualitas pribadinya, pesantren itu bangunannya. Ya. Mudah-mudahan suatu saat Jombang menjadi kembali menjadi kota pesantren, kota santri. Nah, di screening saya mengetahui ada beberapa yang hafal Quran. Hafal Quran. Dan di sana, di Jombang, tidak disebut hafid apabila dia tidak jelas gurunya siapa. Ya. Artinya harus bersanad itu. Nah, itu baru disebut sebagai orang yang hafal Quran. Akan tetapi, apakah ketika ada masalah, ketika ada sesuatu, mesti merujuk pada Al-Quran? Belum tentu. Belum tentu. Karena itulah kita perlu mengingat perkataan dari Jundub Ibn Abdullah radhiyallahu an, seorang sahabat. Ini perlu kita ingat sebagai rambu-rambu. Ketika hari ini banyak orang tua, banyak manusia sangat bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Anak saya sendiri juga ada yang saya kirim, tidak semuanya. Ada yang saya kirim untuk kepesantren tahfidz. Nah, kenapa tidak semuanya? Saya perhatikan dari anak-anak saya yang berkecenderungan akidahnya dari awal, potensi akidahnya lebih kuat. Nah, itulah yang saya kirim ke pesantren tahfidz. Kenapa? Di satu sisi ada kemuliaan yang luar biasa, di satu sisi ada ancaman. Sekiranya mereka ini hanya menghafal saja, adabnya tidak ada, imannya tidak ada. Oh, rupanya ini tak kuat, tak berdaya dia. Nah, ini begitu juga kita ini juga perlu dicas ya. Sama halnya orang berbicara. Saya biasanya bulan Ramadan menghindari kegiatan-kegiatan berbicara semacam ini. Akan tetapi rupanya pada saat ini saya kemarin tidak begitu ngecek. Saya kasih tanggal 25, tanggal 26 ya. Ternyata itu jatuhnya pada 10 hari terakhir. Dan hal yang sama juga terjadi pada Ustaz Salim. Rupanya beberapa hari lagi ini saya dengan Ustaz Salim sama-sama pergi ke tempat, dan sama-sama awalnya mengira masih awal-awal bulan ya. Tapi di Kalimantan sana. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi Jundub Ibn Abdullah radhiyallahu an menegur generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Saya berpikir kalau sekiranya lihat generasi zaman kita ini macam mana ya? Gimana saudara tabi'in? Kenapa? Pada saat itu sebagian dari generasi tabi'in itu belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Padahal dia belajar bagus. Anak-anak kita belum belajar iman, belum belajar Al-Quran, sudah belajar menyanyi. Alasannya menyanyi itu sarana pendidikan paling efektif. Ini perlu ditelusur lebih jauh. Karena kalau menyanyi itu sarana pendidikan budi pekerti yang paling efektif, harusnya di Amerika tidak banyak kejahatan. Kenapa? Sejak kecil mereka menyanyi, ya. Tetapi data kejahatan siswa, kejahatan yang dilakukan oleh siswa, korbannya juga siswa, tertinggi di dunia ada di Amerika. Silakan lihat situsnya Amerika sendiri. Karena pernah apa namanya begini orang mengira nyinyir, tidak, itu data dari Amerika sendiri. Silakan buka www.cdc.gov. Tahun 2013 di Amerika ada untuk korban kejahatan kelas berat hingga sampai kepada kematian, enggak semuanya kematian. Itu selama tahun 2013 rata-rata 37 per 1000 siswa. Untuk kejahatan ringan hingga sedang, kejahatan bukan kenakalan. Karena ada kenakalan berat, kenakalan serius, di delinquensi, ada kejahatan. Nah ini yang kejahatan. Nah, korban kejahatan, pelakunya siswa, korbannya juga siswa, terjadinya di sekolah itu sebanyak 1.420.000 kasus. Selama 2013, usia 12 sampai dengan 18 tahun. Adapun korban kejahatan oleh siswa, korbannya juga siswa, rentang usianya sama, kejadiannya di luar sekolah itu sebanyak 778.900 kasus. Nah, pelakunya siswa. Nah, padahal mereka sejak kecil sudah nyanyi kan? Jadi bukan nyanyian metode yang paling efektif, metode yang paling tepat untuk mendidik anak-anak itu. Apa kata Jundub Ibn Abdullah radhiyallahu an? Tegurannya halus. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Kemudian belajar Al-Qur'an sehingga dengannya bertambahlah iman kami. Kok bisa begitu? Nah, lihat di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita kalau orang itu beriman mendengar asma Allah bergetarlah hatinya. Dan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Tetapi jika tidak ada iman, maka yang perlu kita khawatiri itu, kita mengharapkan nanti dimahkotai oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Tetapi kalau kita lalai menanamkan iman terlebih dahulu, tidak kita kokohkan imannya, maka kita khawatir anak-anak itu jatuh pada bagian yang kedua. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan aktsarul munafiqi ummati qura'uha. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah penghafal Quran. Jadi satu sisi ada kemuliaan yang sangat besar, satu sisi ada ancaman. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang yang hanya menghafalkan saja, niatnya tidak lurus, niatnya itu bukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang saya khawatirkan dari banyaknya musabaqah untuk anak-anak. Lomba-lomba yang kemudian kadang-kadang diiming-imingi dunia mereka itu. Wah, nanti bisa pergi ke mana-mana. Aduh. Mendidik niat itu perlu kita lakukan semenjak dini. Memakai jilbab bukan biar kelihatan cakep. Bukan. Kalau engkau harus kelihatan lebih jelek, nak, karena pakai jilbab, maka tetaplah pakai itu, nak, agar Allah ridha kepadamu. Nah, justru yang perlu kita kokohkan adalah niatnya. Apa yang menjadikan Ashabul Kahfi meraih kemuliaan? Bukan amalannya. Kita tidak bisa meraih kedudukan yang sama lalu cari guanya dulu di mana ya. Lalu kita pelajari, berlarinya dari sini, lalu kita ikut berlari. Tidak. Apa kemuliaan Ibunda Hajar? Berlari-lari dari Safa ke Marwah. Kesungguhannya mengharap ridha Allah, kesungguhannya mengharap pertolongan Allah, keyakinannya yang kuat. Walaupun lari bolak-balik 7 kali, enggak dapat apa-apa. tetapi tidak berputus asa kepada rahmat Allah Ta'ala. Maka larinya inilah, larinya dalam rangka apa? Sebagai wujud yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka larinya inilah yang kemudian kita mengikutinya setiap kali kita umrah atau kita melakukan haji. Dan seandainya 1 miliar manusia melakukan sa'i bersama-sama, tidak akan dapat melebihi keutamaan larinya Hajar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu menanamkan iman inilah yang perlu kita perhatikan betul. Menumbuhkan pada diri anak-anak kita, mengikatkan hati anak-anak kita untuk yakin bahwa seluruh persoalan, seluruh masalah ada jawabannya pada Al-Quran. Dan kalau ada jawabannya pada Al-Quran, dengan sendirinya tidak mungkin meyakini Al-Quran kecuali juga dengan meyakini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu paket. Kalau enggak, berarti ada sebagian ayat yang ditinggalkan. Ya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, jadi satu paket meyakini, mengimani Al-Quran berarti juga mengimani perkataan-perkataan, tindakan-tindakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, jadi apa pelajaran yang kita perlu kokohkan pada diri anak-anak kita? Mengimani dan berpegang teguh pada kitab Allah. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensinya adalah tanamkanlah kepada mereka keyakinan, yakin, bukan hanya pengetahuan. Pengetahuan itu sangat berbeda dengan keyakinan. Para orientalis itu tahu nggak tentang Islam? Sangat tahu, sangat tahu. Ulil itu, bisa liberal itu, punya pengetahuan yang luas gak tentang Islam ini? Punya, dulu kuliah di Libya dia. Gak lulusnya cuma untuk mata kuliah akidah. Itu tok. Ya. Mohon maaf. Di Libya itulah, dia mendapatkan pertolongan dari Syekh Saudi. Sehingga, apa yang dulu menjadi kekurangannya itu ditambah di sini. Mohon maaf nih ya. Karena itu kalau ada yang bercanda, Wahabi itu siapa? Wahabi itu adalah yang ngasih dana operasi untuk ulil. Ya. Ini apa namanya? Ini agak meluas nih. Cuma marilah kita belajar untuk tidak sibuk dengan mencari-cari masalah, ya. Para orientalis itu tahu Islam. Di Jogja ada sebuah gereja yang sumber kepustakaan Islamnya itu, koleksi literatur Islamnya sangat luas, sangat komplit. Tapi apakah dengan itu para pastornya masuk Islam? Tidak. Kenapa? Hanya pengetahuan saja. Hanya pengetahuan saja. Dan nanti akan ada satu masa yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tunjukkan, di masa itu akan ada orang-orang yang mereka ini, karena ini rangkaian dari tanda-tanda sebelumnya, watufuqiha li ghairiddin. Dan mereka mendalami agama, mempelajari agama, bukan untuk agama. Lalu untuk apa? Untuk meraih dunia. Ini salah satu ciri zaman fitnah. Jadi ada orang mempelajari agama, berserius, sungguh-sungguh, tafaqquh. Tapi tujuannya bukan untuk agama. Untuk apa? Untuk meraih dunia. Karena dunia diraih dengan mudah, ketika mereka memahami agama. Bentuknya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan itu memberi pengetahuan. Karena itu kita perlu cara berbeda untuk menanamkan keyakinan. Lalu dari mana kita mengambil petunjuk? Lagi-lagi kita kembali. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadithi kitabullah. Dan mari kita tengok di masa manakah keyakinan itu dalam risalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanamkan, di periode mana? Di periode Makkah, ya sampai akhir menanamkan iman, tapi yang landasan awal itu keimanan ditanamkan di periode Makkah. Mari kita tengok ayat-ayat makiyah itu ciri-ciri kalimatnya bagaimana? Ciri-ciri kalimatnya. Apa itu? Pakai ya ayyuhan nas. Berikutnya lagi? Apa? Apa lagi? Apa lagi? Kalimatnya ringkas-ringkas. Apa lagi? Menggunakan kalimat-kalimat perintah. Iqra. Ayat yang pertama turun langsung kasih perintah. Iqra. Yang hari ini para orang tua maupun guru banyak yang tidak berani melarang, memerintah anak-anaknya karena katanya adalah kesalahan komunikasi paling serius. Coba. Menggunakan kalimat perintah, iqra. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra lagi, bacalah lagi. Berikutnya lagi di ayat-ayat yang awal. Ya ayyuhal muzammil. Habis itu apa? Setelah dipanggil dengan panggilan yang mesra itu. Perintah juga, kum, get up now. Bukan sebaiknya bangun dah. Jadi perintah, perintah yang menghunjam. Nah, saya mau tanya, tantangan mendidik anak zaman ini dengan zaman dulu sama enggak? Beda, bedanya di mana? Lingkungan. Kenapa lingkungannya? Pengaruh negatif. Lebih buruk mana dibanding zaman Nabi? Gak ada kan perempuan bergilir di sini? Gak ada. Zaman jahiliyah perempuan bergilir. Kalau dia hamil dia pilih dari antara yang menggilir itu siapa yang dia suka jadi suaminya. Di zaman ini gak ada kan? Gak ada. Jadi kalau soal kebejatan di masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'tsa diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, keadaannya sangat-sangat buruk dan hari ini tidak ada masa yang lebih buruk dibanding itu. Nah, apalagi yang membedakan? Apa yang membedakan menurut Anda? Tadi kan beda ya. Lingkungan. Lingkungan ternyata lingkungan sekarang yang lebih baik. Tetapi lingkungan yang lebih baik, kalau kita ini bekali anak-anak kita bukan dengan hal yang baik, maka hasilnya lebih buruk. Nah, kalau masalah generasi terbaik, tidak ada keraguan. Generasi terbaik adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhum warḍa'an. Dan ini menarik, dari lingkungan terburuk menjadi generasi terbaik. Kemudian generasi berikutnya tabi'in, itu dari kondisi yang baik, sebagian antara mereka sudah ada yang masih apa namanya sempat melihat lingkungan yang tidak baik dan mereka menjadi sangat baik. Generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, ini dari awal sudah ketemunya orang-orang baik, dididik dengan baik, dengan sebaik-baik pendidikan dan mereka menjadi orang yang baik. Tiga generasi terbaik dalam Islam adalah para sahabat radhiyallahu anhum radhoan, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah. Jadi tantangan menjadi anak zaman ini berbeda enggak dengan zaman dulu? Beda. Bedanya di mana? Ya? Kalau bilang beda kan perlu tahu bedanya di mana? Ya? Anak-anak lebih pintar. Oh, tidak mau diperintah. Tidak mau diperintah. Kalau begitu, pertanyaannya, anak zaman sekarang sama dengan anak zaman dulu? Sama enggak? Sama enggak anak sekarang dengan anak zaman dulu? Ada yang bilang, ada yang jawab sama, ada yang jawab enggak sama. Ada yang sama enggak ya? Kata Rasulullah bagaimana? Kullu mauludin yuladu al fitrah. Jadi setiap bayi yang dilahirkan, lahirnya dalam keadaan fitrah. Di zaman kapan itu? Zaman kapan pun termasuk zaman ini. Karena itu perbedaannya bukanlah pada anak-anaknya. Apa yang pengaruhi? Fa'abawahu. Maka tergantung kedua orang tuanya. Tadi moderator bilang, teknologi komunikasi. Ada lagi sama-sama lah itu, mungkin internet atau televisi. Tapi TV itu bisa nyala sendiri nggak? Nggak bisa. Saya nginep itu TV-nya nggak nyala dari kemarin tuh. Nggak tahu. Males dia nyala. Jadi rupanya TV itu baru akan bersedia mempengaruhi kita, merampas waktu anak-anak kita, hanyalah kalau kita izinkan dan kita kasih biaya. Kita sebagai donaturnya. Kita yang bayar listriknya kan? Dan itu pun harus kita tolong, kita bantu, kita kasih syafaat. Ayuhal televisiun. Mau merusak anak saya, tafadhal maskuron. Kita kasih menyalakan. Saya lihat itu TV. Sudah ada noda-nodanya sebagian kan? Nggak nyala. Nggak nyala. Wah, wow, padahal di sebagian tempat lagi gayang-gayangnya itu nonton Piala Eropa katanya. Wallahu a'lam. Nah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi. Islam enggak disebut itu. Artinya kalau benar kita didiknya jadi Islam dia. Jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, kita serahkan kepada siapa anak-anak kita. Syekhah At-Televisiyah. Nah. Atau siapa? Ya. Nah. Jadi ini dulu yang mesti kita pegangi. Sekiranya kita menganggap bahwa anak-anak zaman sekarang completely different, sepenuhnya berbeda, maka setelah subhat, kerusakan-kerusakan keyakinan itu bisa muncul. Karena kita akhirnya beranggapan bahwa cara-cara lama sudah tidak bermanfaat lagi. Cara-cara lama sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, kalau kemudian sepenuhnya berbeda, tantangannya pun berbeda. Tantangannya sama zaman ini, sama kapanpun. Pornografi dulu ada, sekarang juga ada. Bedanya di mana? Dulu 3 dimensi, orang mandi dikali. Ya? Sekarang 2 dimensi, lebih kecil lagi. Nah, tetapi di zaman dulu anak-anak yang baik tetap memalingkan muka. Tetapi anak-anak yang error tertusuk duri bambu pun ditempuhnya untuk melakukan itu, untuk melihat yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu. Nah, jadi di sini masalahnya adalah bagaimana kita membekali. Sekiranya kita menganggap sepenuhnya berbeda, lalu dengan cara apa kita mendidik? Dengan psikologi. Psikologi itu adalah dokumentasi atas apa-apa yang sudah terjadi pada orang-orang yang lalu. Mempelajari dari perilaku manusia. Sehingga begitu sudah selesai dirumuskan, berarti kan dari masa lalu. Maka jika kita yakin amma ba'd wa inna asdaqal hadith fi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, maka kita juga harus yakin bahwa petunjuk ini berlaku hingga akhir zaman dan karena itu kompatibel, cocok berlaku juga untuk anak-anak kita. Apa sebabnya anak-anak dulu, mungkin di antara bapak-bapak yang ada yang termasuk di dalamnya dari anak-anak itu, karena tadi anak sekarang sulit diperintah. Apa sebabnya anak-anak dulu itu mudah diperintah? Apa enggak ada anak dulu yang susah diperintah? Ya ada juga. Apa sebabnya anak-anak dulu mudah diperintah? Karena mereka yakin, mereka percaya kepada orang tuanya. Karena itu sekiranya kita mengharapkan kita yang dipercaya oleh anak-anak kita, tengoklah Quran surah An-Nisa ayat 9. Di antaranya di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida. Dan yang kedua, anak-anak itu memiliki sikap hormat. Sehingga muncul dalam dirinya takzim dan takrim kepada kedua orang tuanya. Sehingga orang tua tidak memerlukan teknik-teknik khusus untuk menasihati anak. Hari ini susah betul jadi orang tua. Mau menasihati anaknya menunggu mereka mau tertidur. Karena katanya otak dalam keadaan gelombang alfa. Akhirnya ditunggui anaknya ini. Kasih nasihat, tunggulah anak ini. Tidur enggak, terjaga juga enggak. Menunggu anaknya inilah yang mutu walayah ya. Hidup enggak, mana juga kagak. Ibunya tertidur duluan. Anak saya baru 7 ya. Coba kalau anak 7 masing-masing menasihati harus menunggu saat mereka mau tidur. Alamak, berat kali itu. Kita kasih tahu anak yang nomor 1. Jangan tidur sebelum adikmu. Adiknya lagi, jangan tidur sebelum adikmu. Anak yang nomor 1 sudah begini, padahal adiknya masih ceria. Tidak bisa kan? Kita kemudian datang satu persatu. Sampai-sampai ada orang tua itu, anaknya sudah tidur dibangunkan. Kenapa? Gelombang alfa. Dari mana pula ini? Susah sekali. Ya kan? Mari kita tengok Rasulullah SAW. Kapan memberikan nasihat kepada anak? Nasihat itu terutama adalah fisafar, dalam perjalanan. Tapi kalau kita mau kasih nasihat anak, jangan baru masuk mobil langsung kita kasih nasihat terus. Sampai mau turun kita kasih nasihat terus. Sehingga sampai anak itu berdoa itu sumumbuk mumumi forum layar zium. Tak tahu dari mana pula dia dapat kan? Nah, atau dia berdoa, ya Allah, lelapkanlah ibu saya. Karena untuk memberikan nasihat, tetaplah kita semua mengingat kaidah tawassul bil haq wa tawassul bis sabar. Sabar. Jangan terlalu banyak, sabar. Wa tawassul bil marhamah. Anak masih marah. Rupanya tantangan terberat mendidik anak itu bukan menghadapi anak, menghadapi diri sendiri. Tahanlah sejenak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memberikan nasihat itu qalla wa dalla, ringkas padat. Ringkas padat. Dengan begitu mudah mengingat anak itu, mudah mengingat. Kalau dari awal baru naik mobil sudah ngomong terus, ngomongnya bukan ngobrol tapi nasihatin terus. Udah, dibalikkan ya. Besok lagi jangan begitu. Itu lagi itu. Ini yang rapi gitu loh. Ya, ini kok bisa begini nih? Maka akhirnya anak melihat bahwa bepergian dengan orang tua adalah tragedi. Sehingga kalau mereka diajak bepergian, enggan mereka, enggak mau. Enggak mau. Belum remaja sudah enggak mau. Belum remaja sudah enggak mau. Apalagi kalau remaja. Tetapi kalau anak-anak itu ikatan hatinya kuat dengan kita, ikatan hatinya terbangun dengan kokoh dengan kita, di masa kanak-kanak mereka senang bergaul dengan kita, dan bahkan ketika remaja, betapapun mereka ini sudah memiliki teman-teman akrab di luar sana, tetaplah maunya orang tua didengarkan. Bepergian dengan orang tua tetaplah hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan. Baik. Kalau begitu, apa yang perlu kita perhatikan di dalam memerintah dan melarang? Bukan salah. Al-Quran ini kalau kita memerintah dan anak kita enggak mendengar. Yang salah adalah cara kita memerintah dan melarang itu. Nah, ini hanyalah sebagian dari apa-apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Karena sesungguhnya kalau kita mau menelaah lebih jauh, ini bukan soal, ini bukan tafsirnya. Apalagi kalau kita baca tafsirnya. Artinya semuanya yang perlu kita gali. Ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Tapi apakah kita dapat petunjuk? Tidak, kecuali kalau kita mengambil pelajarannya. Sebaik-baik nasihat adalah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena itu adalah nasihat yang Allah ridai. Dan di antara nasihat yang Allah taala ridai adalah nasihat Luqman kepada putranya. Sehingga ketika kita membaca nasihat Luqman itu, kedudukannya bukan membaca nasihat Luqman, melainkan membaca firman Allah, kalamullah. sehingga kita akan mendapatkan pahala dari setiap hurufnya. Nah, mari kita tengok nasihat Luqman ini menggunakan kalimat apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah. Konon katanya kalau anak diperintah bikin gak kreatif. Saya mau tanya, kreatif mana kita dengan orang Jepang? Kreatif mana kita dengan orang Cina? Ya? Nah, mereka kasih perintah sama anaknya. Kita lanjutkan lagi. Ya bunayya. Ya bunayya itu maknanya apa? Wahai anakku. Kalau ya ibni apa? Wahai anakku juga. Apa bedanya? Wahai anakku, ya bunayya itu panggilan sayang. Saya tak tahu kalau di Palembang ini. Kalau di Jawa Timur itu ti. Ti itu biasanya panggilan tuh anak balita. Tapi kalau orang tua memanggil anaknya sudah remaja atau bahkan sudah menikah dengan panggilan ti, itu berarti panggilan yang panggilan sayang banget itu. Panggilan yang teramat sayang. Pertanyaan saya, kalau itu panggilan sayang, kira-kira disampaikan dengan lembut atau kasar? Dengan lembut. Jadi di sini yang perlu kita catat adalah nasihat itu panggilan untuk disampaikan dengan lembut. Bedakan lembut dengan pelan suara. Nah, karena kadang-kadang orang merancukan. Bedakan kasar dengan kerasnya suara. Lantangnya suara tidak mesti kasar. Misalnya orang Jogja, Jawa Tengah, itu yang halus ada, yang kasar juga ada. Yang kasar juga suaranya pelan. Bahkan ketika marah mengumpat temannya pun masih dengan suara pelan. Hasmi. Nah, itu suaranya pelan, tapi kasar. Tapi kasar. Nah, ini perlu kita perhatikan agar kita ini tidak bikin stereotip. Kalau orang Sumatera kasar, orang Sulawesi kasar. Enggak. Kalau kita sedang bergembira, alhamdulillah, sampai kadang orang teriak gitu kan. Apakah orang merasa dibentak? Tidak, tentulah nadanya berbeda. Nadanya berbeda. Jadi lembut itu berbeda dengan pelannya suara. Jadi lembut. Di awal dengan panggilan sayang. Pertanyaannya, kalau kira-kira di awal dengan panggilan sayang dan itu berarti memanggilnya dengan lembut, kira-kira mungkin enggak habis itu perintah yang disampaikan dengan kasar? Wahai anakku sayang, makan. Ya enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Enggak match gitu loh. Enggak compatible. Maka perintahnya itu pun disampaikan dengan lembut. Perkara suaranya lantang itu persoalan yang lain. Nah, wahai anakku, nah, jaga kehormatanmu nak, manfaatkan hidupmu nak, gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya nak. Nah, ini suaranya lantang, tapi tidak kasar. Ibu saya mengatakan, Zi, kamu tahu, ibu sangat bangga kepadamu. Kenapa? Karena lambi mendung beli, bibirmu membeli. Kenapa waktu itu diolok-olok bibirnya membeli kan? Nah, saya down, ibu saya rupanya bukan hanya menetralisir, tapi mengubah menjadi hal yang baik dengan ungkapan itu. Kenapa? Wajah ibu saya berubah, suaranya berubah, tangannya diangkat. Dan ketika itu suaranya lantang. Tapi gak membentak. Karena kamu nak nanti yang akan berbicara di mana-mana nak. Kamu nanti akan beritahu orang-orang yang tidak tahu nak. Kamu nanti akan berjawab kepada orang-orang yang bertanya. Kenapa? Karena lambemu domble. Allah sudah tunjukkan pada ibu nak. Nanti kamu akan pandai bicara. Nah, itu suaranya lantang. Tapi saya kemudian lari ketakutan. Waduh, ini lagi ngamuk ibu saya. Enggak. Rasanya beda. Marah-marah enggak tadi? Tidak. Jadi sekali lagi mari kita bedakan. Ada ibu-ibu yang sholatnya kalem, tapi menyeramkan. Misalnya anaknya bisa jadi petamu, terus ngambil. Suaranya mendesis seperti ular. Ya, mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu yang begini ya. Nah, mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan. Ba'da panggilan yang lembut. Di sini ya. Ya sudahlah. Rupanya. Ba'da panggilan yang lembut itu ada serangkaian perintah. Serangkaian perintah. Aqimi sholat, satu perintah. Wa'mur bil ma'ruf, satu perintah lagi. Wanha 'anil munkar, satu perintah lagi. Wasbir 'ala ma asabaka, satu perintah lagi. Jadi berapa perintah itu? Aqimi sholat, satu. Wa'mur bil ma'ruf, dua. Wanha 'anil munkar, tiga. Wasbir 'ala ma asabaka, empat perintah beruntut. Beruntut. Yang harus diperhatikan adalah ini adalah perintah-perintah yang saling menguatkan dan bukan sesuatu yang harus dilaksanakan sekuensial. Maksudnya habis sekarang masa mandi, jangan lupa gosok gigi. Nanti habis itu dilipat bajunya ya. Masukkan sana. Nah, itu anak pusing juga mengenai apalagi ini. Jadi ini adalah perintah-perintah yang berkenaan dengan hal-hal prinsip. Gitu ya. Itu bisa beruntun gitu ya. Jadi diikuti serangkaian perintah. Ada beberapa perintah yang disampaikan secara berurutan, saling menguatkan. Nah, jadi wasbir 'ala ma asabak. Ini adalah untuk mengokohkan bahwa untuk melaksanakan menegakkan sholat, kemudian untuk menyeru kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, perlu bersabar. Nah, setelah itu, nah bagian inilah yang kerap kali dilupakan oleh para orang tua. Semoga Allah Ta'ala ampuni saya. Saya pun masih kerap melupakan ini, wabil khusus awal-awal itu. Dan ternyata ketika mencoba untuk menerapkan, mencoba untuk memerintah maupun melarang dengan diiringi penjelasan, menyelesaikan banyak masalah. Tidak perlu lagi anak bertanya, kenapa kok itu, kok aku disuruh itu enggak. Tidak perlu lagi, kenapa? Karena alasannya sudah sampai. Kadang-kadang kan komplain, kok aku disuruh jilbaban? Oh, kok tetangga enggak? Enggak ada masalah dengan tetangga. Kenapa? Karena alasannya sudah disampaikan dengan kuat, sehingga ini menjadi benteng sekaligus buat dia. Agar tidak mudah tergerogoti, tidak mudah terpengaruh oleh temannya. Karena orang tua mengeluhkan teman-temannya. Aduh Pak, bagaimana nih Pak menghadapi lingkungan ini Pak? Pengaruh lingkungan ini Pak. Lingkungan maksudnya siapa? Teman-temannya itu Pak. Teman-temannya umurnya berapa? Sama lah dengan anak saya Pak. Hebat kali itu. Teman-temannya dia hebat kali itu. Kelas berapa itu temannya? Kelas 2 SD Pak. Wih, kelas 2 SD sudah lulus fakultas dakwah. Ya enggak lah Pak. Kok bisa anak SD lebih berpengaruh dibanding orang tuanya? Orang tuanya yang cuma kasih perintah, tidak kasih penjelasan. Nah, temannya kasih penjelasan. Walaupun itu untuk hal yang buruk. Itu lempar aja itu. Ada mangga yang tangga. Wah, mantap itu. Mangga yang kayak gitu enak itu. Oh, nanti kalau ketahuan gimana? Itu nanti kamu enggak bilang ini aja. Temannya yang rajin menjelaskan sekaligus mempromosikan tindakan itu, dia mengambil inisiatif, orang tuanya enggak. Nah, maka wajarlah kalau temannya lebih berpengaruh dibanding orang tuanya, karena orang tua hanya memberi makan, tidak memberikan penjelasan atas perintah-perintahnya. Nah, itu tadi memerintah, melarang. Kita menemukan prinsip yang sama. Ya bunayya, panggilan sayang lagi. Dan itu berarti disampaikan dengan lembut. La tusyrik billah. Ini larangan. Larangan. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Larangan. Jadi setelah panggilan sayang, dikasih larangan. Kita tepuk pundak anak kita. Nah. jangan sia-siakan hidupmu naknya. Kasih larangan, jangan sia-siakan hidupmu naknya. Waktumu sangat berharga. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Kasih larangan, kasih penjelasan, kasih perintah. Penjelasan ini penjelasan untuk perintah tadi. Nah, ni ya bunaya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, berikutnya adalah penjelasan. Jadi dalam perintah ada penjelasan, apakah penjelasannya di awal atau di akhir? Dalam larangan juga ada penjelasan, apakah penjelasannya di awal atau di akhir? Tetapi yang jelas ada penjelasan yang kokoh. Dan ketika kita memberikan penjelasan, jangan asal, jangan ngasal. Berikanlah penjelasan dengan sesuatu yang betul-betul menjadi sebabnya. Anak minta diberikan es krim. Orang tua enggak mau repot. Mama enggak punya uang. Padahal punya. Anak mulai rewel. Mama es krim, mama enggak punya uang. Anak mulai merajuk, tetap mama enggak punya uang. Kenapa? Orang tua malas menjelaskan, rupanya tadi tambah repot. Sekalinya teman mamanya datang, anak tahu ini dia ada tamu, ada saat paling tepat untuk unjuk gigi. Maka anak langsung teriak, mama jahat. Merasa malu dengan temannya itu langsung, sang. Itu orang tuanya kasar, keras, dan tidak tegas. Jadi tegas itu tidak ada hubungannya dengan keras. Orang bisa tegas dan tetap lembut. Mohon maaf ya, enggak boleh. Tapi aku pengen, iya nak. Kamu pengen es krim memang enak nak. Cuma hari ini enggak boleh ya. Kemarin sudah. Tidak semua keinginan harus dituruti. Ada saatnya kita perlu menahan ya. Jadi mohon maaf sekarang enggak boleh. Nah, itu ya lembut dan tegas. Bukan tapi ya. Nah, lembut dan tegas. Tadi bilang enggak punya uang. Begitu teman ibunya datang. Teman. Maka anak belajar beberapa keburukan dari siapa? Dari orang tuanya. Pertama, berdusta itu indah. Siapa murabbinya? Murabbiahnya ibunya. Yang kedua, gunakan cara yang kasar kalau kamu menginginkan sesuatu. Siapa syekhnya? Syekhohnya, ibunya. Nah, yang ketiga, jika tidak berhasil, permalukan orang tuamu. Siapa yang mengajarkan? Orang tuanya juga. Yang keempat, seluruh manusia yang dapat dipercaya, nak, kecuali orang tuamu. Siapa yang mengajarkan? Orang tuanya juga. Maka jangan heran, baru masuk playgroup, anak sudah tidak percaya sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, enggak begitu, kata bu guru enggak begitu. Itu bukan default setiap anak. Itu adalah sinyal bahwa ada yang perlu kita perbaiki dalam diri kita, dalam memperbaiki, dalam diri anak-anak kita. Nah, kadang dianggap, ya memang anak-anak itu semua gitu kok, enggak semua. Enggak semua. Coba, kalaulah orang tua itu mau menjelaskan, saat anak saya minta belikan es krim, bapak, apa nak? Aku pengen es krim pak. Oh iya nak. Ya lain waktu ya. Kenapa kok gak sekarang? Ya ini kemarin udah beli. Kan bukan es krim. Iya ini bapak belum selesai ucapannya ya. Kemarin udah beli makanan. Berapa hari lalu dia? Kan kita juga beli. Udah sering beli, kayaknya udah terlalu sering dalam minggu ini kita beli. Tidak semua keinginan harus dituruti. Kalau semua keinginan itu kamu turuti nak, nanti ketika ada hal yang kamu perlukan, malah gak ada. Bapak gak punya uang, ada ini uang, ini ada uangnya bapak. Nah, tapi uang ini dipergunakan untuk hal-hal lain yang lebih baik. Nah, kita sampaikan penjelasan. Penjelasan itu justru memudahkan. Ketika lain waktu, saat itu mungkin kita lebih repot, memerlukan waktu yang lebih panjang, tapi lain waktu kita tidak perlu berpanjang-panjang, ya. Kenapa? Karena anak tahu bahwa atas setiap keputusan ada alasannya, ada sebabnya. Nah, itu tadi dari nasihat orang tua. Mari kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita. Dan sudah banyak pelajaran lain dari ayat-ayat yang lain. Ini hanya sekedar sampel saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ini mendahului seruan dengan panggilan yang baik dan memuliakan. Sebuah panggilan kehormatan, panggilan buat orang-orang yang beriman. Nah, kemudian berikutnya adalah langsung kepada perintah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada perintah di sana. Jadi lagi-lagi didahului dengan panggilan. Jangan makan. Enggak boleh. Anak pusing pula dengan enak. Apalagi kalau perintahnya enggak jelas, larangannya enggak jelas. Enggak boleh main di situ. Enggak boleh main di situ. Apa ibunya kasih tunjuk pula. Berarti yang boleh di mana? Wherever in the world, kecuali itu. Dimanapun di dunia kecuali tempat itu. Ya enggak? Enggak boleh main di situ. Anaknya ini baik, anaknya taat. Maka dia pun kemasi pasirnya, dia apa namanya, ambil pasirnya. Orang tuanya pun lega. Tapi ketika dia masuk kamar, anaknya asik bermain pasir di atas kasur ibunya. Marah lagi ibunya. Padahal ditaati kan? Ditaati. Lihat anak main pasir di kasur, marah pula ibunya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak boleh main pasir di situ, mau main pasir di sini. Anak bingung. Ya Allah, kenapa ada makhluk seperti ini, ya Allah? Bingung pula, repot jadi anak itu. Repot jadi anak. Coba kalau jelas. Lagi main apa nak? Main pasir. Wah, asik ya. Kalau main pasir di situ ya. Nah, itu tempat ada di situ. Nanti bisa bikin macam-macam. Jadi justru kita kasih insight, penjelasan jadi insight. Kalau mau bikin pasir nanti ditumpuk lebih tinggi, nanti agak sana nanti kita ada air kan itu, wah asik. Jadi dia kata anaknya nih, orang tua gue banget nih. Nggak boleh marah di situ, dituruti, ditaati, marah orang tuanya. Akhirnya nak belajar. Mentaati orang tua adalah pangkal dari kerepotan. Mentaati orang tua adalah pangkal dari masalah. Anak duduk-duduk begini. Ramadan pula. Ditegur sama orang tuanya. Kamu ini kerjakanlah sesuatu, main-main sanalah. Teman-temanmu ini main, kamu sendiri yang enggak. Kok macam mana kamu ini ya? Ajaklah ke saudaramu kok main-main. Jangan cuma duduk saja, bengong saja. Macam orang linglung aja. Nah, akhirnya anaknya berunding. Apa ya? Main apa ini ya? Main apa? Nah, adiknya punya gagasan. Itu ada kaleng. Kaleng kosong. Ini kemana ada biskuit? Nah, sudah habis biskuitnya. Kita cari mainan yuk. Apa lagi? Anak lihat lagi wadah-wadah yang kosong kan? Ditabuh lah itu plaster. Tang. Ibunya marah. Apa-apaan kalian ini? Gak boleh mengumpulkan kaleng. Nah, anak mulai bingung. Tadi diam dimarahi. Suruh main. Main kena marah pula. Udah taruh sana. Ditaruh. Nah. Coba kesalahan di mana? Gak pakai panggilan sayang. Nadanya juga menyakitkan telinga. Belum dengar pesannya sudah gak enak di telinga. Yang kedua gak pakai penjelasan. Gak jelas pula larangannya apa. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi sesungguhnya perintah itu penguat larangan. Dan larangan adalah penegas perintah. Anak pun tinggalkan kaleng-kaleng itu kan. Dengan hati yang lunglai sebenarnya, dengan hati yang gundah. Lah dia pun berunding dengan adiknya. Main apa lagi? Main gobak sodor, main lari-larian sambil penuh ceria itu sembunyi-sembunyi, nanti kalau ketemu loh berlarian di rumahnya. Ibunya keluar lagi. astaghfirullahaladzim. Nah, mukul-mukul kaleng sudah dilarang, malah sekarang mulai lari teriak-teriak. Anaknya yang pusing lagi. Repot jadi anak kan? Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena tidak jelas larangannya dan perintahnya apa. Ya, kalau main-main, main-mainnya seperti apa sebaiknya? Nah, diikuti dengan perintah jelas. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, berikutnya langsung diiringi dengan larangan yang sekaligus merupakan penegas dan penguat terhadap perintah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini langsung diikuti dengan larangan. Nah, menarik di sini. Jadi panggilan yang memuliakan, kemudian perintah, kemudian larangan, berikutnya perintah lagi. Karena gandengannya kan ayat berikutnya, perintah lagi. Jadi panggilan memuliakan, perintah, larangan, perintah lagi, larangan lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Habis itu perintah, larangan, wala tafarraqu. Jadi langsung diiringi dengan larangan yang sekaligus penegas dan penguat terhadap perintah. Nah, habis itu disertai perintah retrospektif. Maknanya bagaimana? Untuk mengingat masa lalu agar diambil sebagai pelajaran. Anak mau ujian akhir, mau UAN. Dia mau UAN, sudah mulai grogi dia. Kayaknya ada lemes banget. Nah, kita bisa menggunakan perintah retrospektif ini. Nah, ingat dulu, nah, kamu kelas 1 SD dulu, teman-temanmu sudah bisa baca, cuma kamu yang belum, nah. Tapi kemudian kamu belajar dengan sungguh-sungguh, nah, malah habis itu kamu mengungguli teman-temanmu. Maka apa yang kamu khawatirkan, nak, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan jangan takut. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan sibukkan dirimu dengan coba seandainya. Ini mengungkit masa lalu tapi untuk hal yang baik. Bukan mengungkit masa lalu untuk hal yang buruk. Udah, kemarin itu. Terus berapa hari lalu kamu mecahkan piring lagi? Nah, itu mengungkit masa lalu tetapi menjatuhkan anak. Ini mengungkit masa lalu untuk mengangkat hal-hal baik. Nikmat-nikmat yang telah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun untuk adab yang sederhana, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kasih penegasan. Inilah hal-hal yang perlu kita pegangi, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menanamkan sikap, menanamkan keyakinan. Ada penjelasannya enggak? Ada. Sehingga paham juga. Tetapi penjelasan itu mengikuti perintah. Jagalah hak-hak Allah, nak, niscaya Allah akan menjagamu. Itu menanamkan keyakinan, menanamkan keimanan tentang muraqabatullah. Dengan kalimat-kalimat perintah. Kalau cuma diberi penjelasan, kita pun manggut-manggut. Kadang-kadang ketika ada ceramah atau khutbah, dikasih penjelasan juga. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya puasa itu menjadikan manusia memiliki kepedulian sosial. Kita memanggut-manggut. Tidak menggerakkan kita untuk peduli. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya puasa itu wajib bagi setiap muslim. Seolah-olah khotibnya ini menjelaskan kepada non-muslim. Palingnya dari muslim. Ragu rupanya, tak enak lidah rupanya kalau kasih kalimat perintah. Padahal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika khutbah seperti apa? Bagaimana Rasulullah ketika khutbah? Seperti marah di gimana? Kalau kita sedang bersemangat betul, seperti marah kita. Ittaqullah. taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemahnya juga apa adanya. Kadang di situ dibaca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, terjemahnya belokkan sedikit. Sidang Jumat rahimakumullah, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan takwa. Padahal kan bukan begitu terjemahannya kan? Coba terjemahan apa adanya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau perlu bupati camat tunjuk pula. Bukan penghinaan, dia kan itu kita husnudzan, dia orang beriman. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Insyaallah enggak tidur dari Jumatnya. Soalnya di berbagai tempat itu Jumat adalah saatnya lelaki tidur siang di masjid ya. Sehingga ada yang khutbah kedua dimulainya dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau kita ikuti seruan contoh dari Rasulullah, masya Allah, tidak panjang khutbahnya, bukan kuliah 2 SKS, apa itu SKS? Nah, itu tadi untuk menanamkan iman. Wallahu a'lam bishawab. Menanamkan iman. Apa yang kamu takutkan, nak? Allah itu dekat. Mintalah pertolongan kepada Allah, nak. Kita ini tidak berdaya, nak. Kita tidak punya apa-apa. Tapi Allah Maha Kaya. Maka mintalah kepadanya, nak. Kalimat perintah. Apakah kasar? Tidak. Tidak. Nah, adapun yang bagian berikutnya ini bukan persoalan berkenaan dengan langsung keimanan. Adapun untuk meluruskan kesalahan anak untuk hal-hal yang berkenaan dengan adab sederhana, maka kita dapati contohnya dari Rasulullah SAW itu langsung menunjukkan kepada apa yang sebaiknya. Jadi Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an semasa kecil itu berada di pangkuan Rasulullah SAW, makan tangannya ke sini, tangannya begini, macam-macam itu. Dan kemudian dia ada bilang, tangan apa ini? Tangan apa ini? Namanya tangan setan, enggak ada begitu. Ini tangannya anak tetap itu. Ya. Kadang anak makan tangan kiri. Memang salah itu. Tapi langsung bilang, ini tangan apa ini? Tangan setan ini namanya. Tangan setan. Anak bingung. Kenapa dalam tubuhku ini yang sebelah kanan tanganku sendiri, sebelah kiriku tangannya setan? Adakah setan mengambil peran dulu? Padahal ini ada kerjaan sendiri ya. Ada kerjaan sendiri. Mohon maaf, cebok tangan kiri. Anak buang air besar, minta tolong ibunya. Itu cebok sendiri. Aku enggak bisa. Itu yang satu pegang gayung, yang satu bersihin. Ini kan tangannya setan. Jadi mari kita lihat bagaimana sebaik-baik teladan itu. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Umar bin Abu Salamah yang masih kecil makan tangannya diputar-putar, maka Rasulullah meluruskan tanpa mengungkit kesalahannya. Ya ghulam, samillah. Bacalah basmalah. Wahai anak. Lagi-lagi dahulu dengan panggilan baik. Tidak boleh. Semoga Allah Ta'ala ampuni saya. Saya bukan tidak pernah melakukan itu. Pernah juga saya ini. Saya bukan orang tua sempurna. Saya hanyalah orang tua yang ingin menyempurnakan diri. Nah, wabil khusus di anak-anak yang awal tuh. Karena itu kalau punya anak jangan cuma dua ya. Saya ikut KB, 2 anak cukup, 3 anak lebih dari cukup, 4 anak baik, 5 anak baik sekali, 6 ke atas istimewa. Nah, kalau kemudian di antara Anda sudah berusaha, niat sudah ada, niat dan ternyata Allah Ta'ala karuniakan hanya satu anak, maka sungguh ingatlah, Imam Syafi'i itu enggak punya saudara. anak tunggal dia. Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak tunggal dia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga anak tunggal dia. Bukan berarti kalau ingin sukses anaknya satu saja, enggak. Nah, karena anak tunggal yang error juga banyak ya. Nah, kita enggak bahas. Dan langsung tunjukkan, bacalah dengan bacalah basmalah, makanlah dengan makanan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Semenjak itu Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an tidak pernah lagi mengulangi kesalahannya. Semenjak itu Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an selalu makan dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oh rupanya dah jam 10:30 lewat ya. Tadi saya tadi mau nyampaikan sebentar, rupanya ini saya percepat aja ya, karena nanti mungkin masih ada tanya jawab. Tetapi Rasulullah mengambil tindakan yang apa namanya lebih dramatis, tegas, bukan berarti kasar, mengeluarkan kurma dari mulut cucunya, kurma zakat. Padahal kurma itu sebenarnya bisa diganti dengan kurma yang lain. Tapi kalau hanya mengganti dengan kurma yang lain, itu hanyalah menukar yang sudah terambil dengan yang lainnya. Tidak memberikan pelajaran bagi anak itu untuk menghindari yang haram, menghindari yang syubhat. Rasulullah keluarkan itu. Apa pelajarannya buat kita? Kalau kita tengok anak kita memakan makanan yang haram, kita bisa menggunakan cara yang sama. Nah, buang ini nak. Buang ini nak. Ini tidak jelas halal haramnya nak. Ini merusak buat dirimu nak. Nah, kita keluarkan. Dan kita tunjukkan kasih sayangnya. Begitu kita keluarkan bukan? Lain kali enggak boleh ngulangin lagi ya. Udah dibilang kan? Kalau beli makanan perhatikan. Ada halalnya enggak? Anak bisa bingung. Kenapa itu mama tadi belanja di pasar, belanja di toko, beli bayam, beli jagung, gak ada halalnya. Nah, teguran keras itu berlaku ketika sudah berkaitan dengan kezaliman. Berkaitan dengan kezaliman. Harap diperhatikan, sekalipun demikian, teguran keras itu, kata gantinya bukan kata ganti orang kedua, bukan Allah mengutuk kalian, tidak. Tapi sifatnya universal, sifatnya umum. Siapa yang melakukan ini? Allah telah mengutuk orang yang berbuat begini. Bukan Allah telah mengutuk kalian. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bukan dan berarti siapa yang kufur atas nama-Ku, oh tak siksa kamu, enggak. Ini menarik ya, menarik. Masyaallah. Lalu apa yang perlu kita perhatikan dalam memberikan perintah maupun larangan? Pertama kita menjauhi fadzan, keras ucapan, kasar kata. Walaupun suaranya pelan. Saya pernah melihat tak enak sebutkan daerahnya ya. Suaranya pelan tapi kasar ucapannya. Awis men wae nang motiar. Dah biarin aja. Biar mampus. Suaranya pelan tapi kasar kata. Nah, jangankan dalam ucapan, dalam hati pun itu kita perlu jauhi. Ketika kita menegur anak itu, kita mengharap agar anak itu menjadi baik. Bukan biar anak kapok, tahu rasa itu. Udah, biarin aja itu. Biar tahu rasa. Ingat itu anak Anda sendiri. Gimana Pak? Ini capek betul kita ini mendidik. seringkali ungkapan begitu kita telusuri, ternyata bukan capek betul mendidiknya, tetapi mudah merasa terganggu karena ibunya asik dengan gadget. Bahkan andai kata capek betul kita mendidik mereka, maka sesungguhnya itulah yang menjadi asbab seberapa besar kasih yang Allah akan dilimpahkan kepada kita nanti di yaumil qiyamah atas sebab doa anak kita. Karena doa anak kita adalah doa yang bersyarat. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku kasih sayangilah mereka berdua. Kama sebagaimana, bukan sebagaimana mereka menyayangiku, bukan. Rabbayani sebagaimana mereka dulu mentarbiahku. Shaghira, di waktu kecil. Maka apakah kita mengharapkan anak kita berdoa sampai menangis, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetapi tidak ada satupun yang masuk rekening kebaikan kita. Kenapa? Karena ngurusi anak-anak itu bukan kita. Coba kita tengok anak-anak itu senyumnya mirip siapa? Mirip bapaknya? Atau mirip ibunya? Atau kombinasi keduanya? Atau justru tidak mirip dua-duanya? Mendinglah kalau mirip neneknya karena nenek tinggal di situ. Tapi kalau mirip tetangga sebelah, kok bisa? Sering dititipkan, Pak, kalau ke kantor. Jangan-jangan itulah yang paling banyak mendidik. Saya teringat saya pernah bertanya ketika saya membentang di Wangi, tahu Wangi ya, Wangi Malaysia. Saya ada bertanya, tuan-tuan, puan-puan, boleh saya bertanya? Serupa daripada siapakah? Senyum daripada budak-budak tuan-tuan puan-puan. Serupa tuan-tuan atau serupa puan-puan? Menunduk lagi mereka. Rupanya senyum daripada budak-budak itu lebih banyak mirip dengan bibi. Tahu bibi? Pembantu rumah tangga. Bukan mirip dengan orang tuanya. Lalu kalau anak-anak itu kemudian berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, siapa yang dapat doanya? Mari kita renungkan lagi. Kenapa jadi begini ya? Berikutnya, apa yang perlu kita perhatikan? Hindarilah suara ini. Sautul hamir. Makan! Gak jelas perintahnya apa, dengar tuh sudah merusak telinga. Ya. Padahal itu ngasih yang baik. Anak udah lapar, udah mau makan. Makan! Langsung kenyang dia. Karena suaranya suara keledai. Barakallahu fikum. Dan saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah khair, Ustaz, atas pencerahan yang telah diberikan kepada kami semua. Baik, sebelum ini kita memberikan sebuah atau satu nomor WhatsApp yang secara offline memberikan pertanyaan-pertanyaan ke nomor tersebut, dan pertanyaan yang terbaik akan kami bacakan. Silakan langsung masuk sesi tanya jawab bisa. Pertanyaan dari Suherman, mohon deskripsi sejenak. Ustaz Fauzul Azim yang dirahmati Allah, kami punya anak 3 orang, yang sulung seorang putri usia 8 tahun, saat ini ikut pesantren Al-Quran. Ini ada tulisan atau tidak mukim? Oh ya, santri kalong mungkin. Sepekan 5 kali pertemuan per hari, mulai jam 4 sampai jam 8 malam, termasuk waktu sholat dan istirahat main. Di pagi hari sekolah sampai pukul 1. Jadi sisa waktu istirahat, makan dan bermain sekitar 3 jam. Pertanyaannya, 1. Apakah di usia itu sudah siap menerima pola pendidikan seperti itu? Yang kedua, anak saya saat ini beberapa kali ikut lomba tahfiz dan beberapa kali dapat hadiah. Kami sering menanamkan ke anak bahwa tujuan menghafal bukan untuk sekedar menang lomba, tapi untuk mencari ridha Allah. Walaupun rasa bangga sering kami rasakan ketika anak kami mendapatkan juara, bagaimana harusnya bersikap? Satu-satu dulu, Ustaz. Apa? Ya, dengan kegiatan yang sangat padat, itu kira-kira bagaimana? Baik atau tidak? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Anak itu merasa tertekan tidak? Bukan soal beratnya. Bukan soal beratnya. Ah, berat mana? Ini? Ini? Dengan ini? Lebih berat mana? Lebih berat ini ketika disertai dengan tekanan. Nah, sebaliknya lebih ringan ini ketika disertai dengan dorongan. Maka dorongan itulah yang perlu kita tanamkan pada diri anak. Capek, capek. Tetapi berbeda dengan lelah. Bedanya di mana? Lelah itu mental. Ibu-ibu, ada seorang ibu lagi dongkol sama suami, sewot berat. Lalu dia tidur istirahat. Ketika bangun, rasanya tambah capek. Apa? Dia bilangnya capek, dan dia bukan capek. Rasanya pegal-pegal badannya. Malas betul, masih kayaknya ngantuk, masih berat. Padahal tidurnya sudah panjang sekali. Kenapa? Karena dia lelah. Macam anak-anak yang kecanduan game, terlalu banyak game online kan? Ketika tidur, dia bangun gak fresh. Kenapa? Karena dia lelah, bukan capek. Kalau capek itu, obatnya adalah istirahat. Nah, untuk anak tadi kita tengok. Ketika dia sudah istirahat, bangun itu fresh atau kayaknya berat sekali. Dia baru mudah bangun kalau tahu bahwa itu adalah hari libur. Nah, kalau itu terjadi, maka kita yang perlu segera melakukan pembenahan, melakukan perbaikan. Ini salahnya di mana? Karena kalau dia bangun kemudian dia ogah-ogahan, sementara ogah-ogahannya bukan karena capeknya masih ada, karena kalau capek amat sangat, maka sekali istirahat belum pulih, ya. Nah, kita lihat. Tapi kalau dia itu lamban bangunnya, susah bangunnya, hanyalah ketika hari-hari di mana dia akan berangkat tafid. Berarti di sini ada yang perlu kita benahi pada diri anak. Kita tumbuhkan dorongan, kita tumbuhkan motivasi dalam dirinya. Lupakan dulu sejenak target-target. Kamu harus begini, kamu harus begini. Yang itu bisa jadi tekanan. Tapi tumbuhkan dorongan untuk meraih kemuliaan. Tumbuhkan dorongan untuk bersungguh-sungguh. Nah, adapun untuk menjadikan anak itu yang kedua tadi, ikut lomba, sering menang, dapat hadiah. Sesekali kita perlu menahan anak, mencegah anak dari ikut lomba. Sekali. Kalau perlu, ya ikut aja di awal. Apalagi kalau sudah sering. Ini kan bukan lagi untuk melatih keberanian, gitu ya. Bukan untuk melatih. Kita anak kita ajak ikut lihat lombanya misalnya, tetapi tidak turut dalam perlombaan itu. Nah, ini menjadi tantangan buat dia. Tenang buat dia, dan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengokohkan niatnya, meluruskan tujuannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah puas ya pada Pak Suherman yang hadir di dalam kegiatan ini. Baik, berikut pertanyaan dari Ibu Sumarni. Assalamualaikum, nama saya Sumarni. Ustaz, izin bertanya, gini, saya mau minta tips atau strategi gitu, gimana kalau misalnya orang tua sibuk dalam dakwah dan mencari rezeki, sedangkan anak-anak terkadang tidak terlalu mendapat pengawasan. Nah, mohon tipsnya, Ustaz. Syukron, wassalam. Dari Ibu Sumarni, Ustaz. Dahulukan fardu ain dari fardu kifayah, itu kaidah dasarnya. Bila fardu ain belum tertunaikan, maka fardu kifayah diakhirkan. Dan dahulukan fardu kifayah dari yang sunnah. Bila fardu kifayah itu kita belum dapat melaksanakan dengan sempurna, jika fardu kifayah terhalang, bukan dengan sempurna, karena kesempurnaan kita memang masih belum bisa sempurna. Jika fardu kifayah terhalang dari melakukannya dengan baik karena perkara-perkara yang sunnah, maka memaksakan diri untuk mengambil yang sunnah sehingga yang fardu kifayah tadi terbengkalai, itu termasuk uhurur, termasuk perkara-perkara yang mengelabui, perkara-perkara yang melabui. Nah, seolah-olah itu merupakan kebaikan padahal bukan. Mari kita ingat doa kita ketika kita sudah berusia 40 tahun, di antara doa itu adalah wa an a'mala sholihan tardahu. Kita memohon kepada Allah agar ditunjuki, agar diperjalankan untuk mampu melaksanakan amal-amal soleh yang Allah Ta'ala ridhai. Itu berarti bahwa tidak setiap amal soleh itu pada waktu tertentu, pada saat itu Allah Ta'ala ridhai. Membangun masjid itu sangat baik, itu merupakan amal soleh. Tetapi jika sekiranya di satu kawasan, satu pemukiman itu penduduknya sangat miskin, terancam imannya karena sekotak makanan, sementara masjidnya sudah begitu megahnya, bahkan terlalu megah untuk ukuran kebutuhannya, maka membangun masjid itu bukanlah kebaikan. Ini termasuk perkara yang meninggalkan fardu kifayah, mengutamakan yang bahkan mungkin sudah enggak jadi pada sunnah lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menegur, bahkan menyuruh membongkar, karena ada yang membagus-baguskan mihrab. Bagus-baguskan mihrab. Nanti akan ada masa di mana orang itu berlomba-lomba memegah-megahkan masjid, memegah-megahkan. Tetapi masjid itu kosong dari hidayah. Nauzubillahi min dzalik. Ada mungkin saya pernah di Twitter dan di beberapa tempat lain ada bertanya, lalu bagaimana dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, Masjidil Haram memang harus diperluas. Kenapa? Karena jumlah jamaahnya luar biasa. Jadi itu seukuran kebutuhannya. Kalau masjidnya dibikin besar, tiangnya kecil sebesar tangan saya, mudah ambruk. Itu artinya mendatangkan bahaya, gitu ya. Tetapi saya termasuk orang yang menghindari, mohon maaf, ini sikap saya secara pribadi. Beberapa kali saya ke Depok diajak untuk singgah ke Masjid Kuba Emas, saya tidak mau. Kenapa? Saya khawatir ini termasuk hal yang hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kalau ada yang membangun itu semata-mata karena ketidakpahamannya kepada agama. Dan mudah-mudahan itu dapat dibenahi, diluruskan. Karena ini termasuk hal-hal yang melampaui batas. Nah, jadi kembali lagi pada pertanyaan. Jadi bagaimana kita ini mau sibuk berdakwah, tapi anak-anak dalam kurang terperhatikan, kurang terurus. Mari kita perhatikan bahwa di antara para rasul ini ada rasul yang mendapatkan kemuliaan justru dengan tugas utama rasul mendidik anaknya. Siapa itu? Nabi Ibrahim berdakwah di masyarakat luas. Ini nabi, ini rasul, tetapi tugas dakwah utamanya adalah mendidik anaknya. Siapa dia? Maryam, beda. Siapa? Dan Maryam bukan nabi, melahirkan nabi. Dan itu sekaligus pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap kali berikan ujian kepada hal-hal pokok, kepada hal-hal utama yang menjadi nilai unggul seseorang. Ujian bagi Nabi Ibrahim, lama nian menunggu anak, suruh sembelih anaknya. Letak yang menjadikan Maryam itu berbeda dengan seluruh perempuan itu apa? Kehormatan dan nama baiknya. Dan Allah menguji dengan nama baiknya. Tetapi ketika ia ridha, dan itu Maryam kan sempat terusir. Dan terusirnya juga mengusirnya dengan alasan yang hak, maka Allah Ta'ala ridhai mereka semua. Dan nama Maryam terus akan abadi dengan keharumannya. Setiap kali menyebutkan Nabi Isa, pasti akan disebut nama Maryam. Nah, banyak lagi ulama-ulama yang justru terkena pada wilayah-wilayah sensitifnya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu dituduh sebagai ahlul bid'ah. Oleh siapa? Oleh gurunya sendiri. Bersebab, nah ini dia pelajaran buat kita. Bersebab perkataan orang, aku mendengar sendiri Abu Abdullah mengatakan demikian dan demikian. Ya, dalam soal Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Ini gurunya sensitif dalam soal itu. Gurunya adalah orang yang paling bersemangat menyeru manusia untuk belajar kepada muridnya ini, yakni Imam Bukhari. Nah, Imam At-Tabari lebih terkenal lagi. Kembali lagi. Siapa Rasul yang tugas utamanya menjadi anak? Nabi Ya'qub. Sampai buta matanya, tangisi anaknya. Artinya dengan begitu, kalau sampai ada orang tua, bukan saya mendoakan Anda menangisi anak, lalu menangisi anak, tidak boleh kita bisa mengatakan, wah ini terlalu cinta anak. Nabi Ya'qub cinta, karena di antara 12 anaknya, 2 itu yang baik, yang 10 error. Rupanya yang paling baik, hilang pula. Dan sekaligus buat kita, itu Nabi Yusuf waktu itu masih kecil, ternyata ketika dibawa ke istananya orang kafir, itu kan waktu itu dia hidup di lingkungan yang bukan Islami, tapi tetap kokoh imannya. Gitu ya. Nabi Ya'qub, perjuangannya adalah bagaimana mengembalikan 10 anaknya, 10 anaknya ini agar mereka ini kembali kepada iman, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengingatkan sejenak tentang perbincangan saya tadi malam maupun pembuka perbincangan kita pagi ini, bahwa yang perlu kita betul-betul perhatikan bukanlah luasan amal kita, tetapi prioritas dari amal-amal kita. Sungguh di antara putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, yang paling banyak menjadi nabi itu keturunan Nabi siapa? Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Tetapi keutamaan itu tetap terjaga pada keturunannya Nabiullah Ismail alaihissalam, dan puncaknya pada akhirnya yang muncul sebagai nabi adalah keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi sekiranya kita ini bersungguh-sungguh mendidik anak kita, mungkin tak terlihat cemerlang anak kita, mereka terbaik, tak terlihat menonjol anak kita, tak terlihat menonjol. Yang lain-lain sudah menonjol, anak kita belum, cucu kita belum, cicit kita belum, tapi kesekian itu terakumulasi kebaikan-kebaikan-kebaikannya. Inilah pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, dan lebih dari itu adalah kita tak putus-putus untuk berusaha untuk berbenah, memperbaiki diri. Yang jelas kembali lagi bahwa bagaimana mengatasi, menyikapi ini, dahulukan fardu ain daripada fardu kifayah, dahulukan fardu kifayah daripada yang sunnah, dahulukan yang sunnah daripada yang mubah, dahulukan yang mubah daripada yang makruh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik, semoga kita mendapatkan keberkahan waktu ya. Tinggal sedikit lagi, namun ada 2 pertanyaan masih, dan semoga saja ada kesempatan bisa kita ambil dari salah satu atau salah 2 penanya yang hadir pada pagi hari ini. Baik, pertanyaan ketiga dari Bapak Fahri. Waktu kecil kita dididik dengan keras sehingga sampai saat di bawah sadar, saat ini di bawah sadar sifat keras itu refleks sering timbul pada saat marah dengan anak walaupun kita sudah berusaha menghindarinya. Bagaimana solusinya Ustaz agar kita bisa lebih sabar dan sifat yang telah bertahun-tahun tersebut tidak keluar pada saat kita sedang mendidik anak kita. Terima kasih, Ustaz. Ada keras, ada kasar. Umar bin Khattab radhiyallahu an keras orangnya. Nah, orang yang keras perlu belajar, perlu memperbanyak diri dengan hal-hal yang melembutkan hatinya. Karena keras itu apabila tidak terjaga, keras tanpa ilmu akan menjadi kekasaran. Sebaliknya, lembut tanpa ilmu akan menjadi kelemahan. Maunya lembut, tetapi akhirnya tidak pernah berani untuk menegakkan sikap. Jadi dua-duanya bisa membawa kepada kebaikan, dan dua-duanya bisa membawa kepada keburukan. Jadi sebenarnya bukan lembut tapi lemah. Ada orang yang bawanya lemah, kalem. Kalau itu dengan ilmu, jadilah ia kelembutan. Tetapi kalau tidak, maka lembut tidak, lemah ia. Nah, begitu pula dengan hal yang keras. Apakah yang keras itu bisa bermanfaat manakala kita berpegang kokoh bahwa sikap keras itu hanya dimunculkan untuk hal-hal yang prinsip saja. Dan anak-anak memperhatikan, anak-anak mengenali bahwa kerasnya sikap kita hanyalah untuk hal-hal yang mendasar, untuk hal-hal yang pokok. Jadi bukan asal marah, bukan mudah marah. Kalau mudah marah itu karena kita orang yang sesungguhnya lemah, tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Saya sebenarnya pada dasarnya, saya ini orangnya cenderung keras. Cenderung keras. Menikah dengan orang Bugis. Dan orang Bugis itu katanya keras. Walaupun sebenarnya orang Bugis juga banyak yang lebih lembut daripada orang Jawa. Karena itu kalau saya di sebut orang Bugis langsung berubah, bisa punya dialek gitu ya. Jadi di beberapa tempat misalnya kalau di Sulawesi langsung berubah saya punya dialek. Karena berusaha untuk memahami, berusaha untuk menyelami. Kesel lagi. Jadi apa yang perlu lakukan? Dua-duanya ini perlu sering-sering berkomunikasi, suami dan istri. Manakala salah satu itu sedang lost control, hilang kendali, maka yang satu harus mengambil jarak. Jadi bukan dua-duanya langsung ikut-ikutan menegur anak itu. Yang satu sedang lost control, yang satu mengambil jarak. Kalau sekarang ada teknologi begini lebih mudah. Dengan mengingatkan melalui SMS, melalui WA. Tetapi jagalah, jangan sampai menjatuhkan depan anak. Karena itu berarti menambah kesalahan. Kita lost control itu sudah salah. Tetapi kemudian saling menyalahkan depan anak, itu lebih salah lagi. Sehingga kalau saling menyalahkan depan anak, maka kehormatan orang tua, kredibilitas orang tua, dua-duanya runtuh di hadapan anak. Sehingga kalau runtuh dua-duanya, orang tua berbicara, sulit diikuti, sulit ditaati oleh anak. Tetapi kalau kehormatannya masih terjaga, orang tua berbicara, anak masih akan lebih mudah mendengarkan. Lalu bagaimana dengan kesalahan, kekeliruan tadi kalau sudah terlanjur salah? Nah, setelah itu bisa berbincang, ini suami istri bisa, perlu saling mengingatkan. Kalau istrinya lost control, suaminya yang mengingatkan. Sekali lagi, jangan saling menyalahkan di depan anak. Sama halnya, saya pernah terlibat di di sebuah sekolah. Dan ketika orang tua itu anak-anak yang bermasalah, walaupun masalahnya tampaknya sangat berat, itu lebih mudah diluruskan ketika orang tua masih percaya kepada sekolah, kepada guru. Tapi kalau tidak, masalah yang ringan pun sulit untuk diatasi. Nah, karena itu kalau ada orang tua yang menjatuhkan guru di hadapan anak, lebih baik pindahkan saja. Kalau memang gak percaya, ngapain di sekolah kan? Nah, kembali lagi. Nah, kalau kemudian ini sudah cooling down, sudah tenang, maka orang tua bisa memperbaiki hubungannya dengan anak dengan meminta maaf, mengatakan apa adanya tentang kesalahannya. Nah, mohon maaf lah ya, Bapak kemarin salah atau Bapak tadi salah. Bapak tidak seharusnya marah kepada kamu. Kalau kamu lihat Bapak marah lagi, kamu ingatkan Bapak ya. Nah, mohon maaf ini agak panjang. Karena ini bagian pertama. Bagian kedua, jika kemudian suami istri ini sudah terjalin komunikasi, mereka bisa membicarakan tentang cara-cara, mengingatkan cara-cara menegur tanpa tanpa saling menjatuhkan di depan anak. Jadi tanpa anak melihat bahwa mereka saling serang. Jadi apa kode-kodenya? Nah, apalagi lebih baik lagi kalau mereka saling mengenali tanda-tandanya. Misalnya, saya nggak tahu dan saya juga nggak menyadari dulu. Yang awal menyadari itu adalah teman saya, orang Tembilahan, teman kos dia. Jadi rupanya saya itu kalau marah atau lagi dikejar deadline, rambut di sini ini pas lagi pendek sekali, itu kayak berdiri gitu. Nah, saya pun tak mengerti. Kalau kita melihat bahwa Rasulullah SAW mengenali kapan Aisyah marah dan kapan Aisyah ridha, bukan karena piring terbang, tidak. Tapi kalau Aisyah mengatakan demi Tuhannya Ibrahim, ini berarti Aisyah sedang tidak ridha hatinya. Tapi kalau demi Tuhannya Muhammad, itu berarti hatinya sedang ridha. Masya Allah. Nah, ini suami istri perlu saling berkomunikasi, gimana caranya mengingatkan. Misalnya dengan mengalihkan, dengan pertanyaan. Yang dengan pertanyaan itu masing-masingnya dari, oh iya, saya lose control, saya kehilangan kendali. Jadi pertanyaan itu sebenarnya intinya bukan pada jawabannya, tetapi hanyalah sebagai mekanisme. Entah caranya apa, ini dapat disepakati oleh mereka berdua. Dan yang ketiga tadi adalah mengenali tanda-tandanya. Syukur-syukur jika ada tanda-tandanya gitu. Wah, ya contohnya kayak saya itu. Sehingga ketika saya seperti ini, nah, itu saya cuma ngecek, Mas ada apa? Mas lagi marah? Moodnya, emosinya lagi buruk? Atau lagi apa? Oh ini aku lagi dikejar deadline. Nah, tetapi sekalipun begitu, ketika anak-anak misalnya melakukan hal-hal tentu yang dikhawatirkan, wah ini bisa memudahkan saya lose control. Nah, istri saya mengambil alih, ntar nak ya, ini bapak lagi dikejar deadline. Nah, lagi dikejar deadline. Pada anak-anak yang sudah lebih matang, usia 12 tahun, ya tenang, tuh lihat. Kepala bapakmu itu rambutnya udah berdiri. Jadi anak mengenali. Dan sekaligus apa enggak berbahaya? Enggak. Justru di situ anak bisa belajar bahwa mengendalikan emosi itu perlu. Yang dilarang dari kita itu marah dalam pengertian apa? Taghdab atau ghadab? Yang dilarang apa? La taghdab. Jadi marah dalam arti kata kerja, dalam arti tindakan. Ghadab itu emosi. Yang dilarang bukan emosi mas, bukan emosi marahnya itu. Ya, emosi marah itu kalau orang nggak punya, justru nggak punya keberanian berarti ya. Nah, jadi di sini memang perlu upaya-upaya. Lalu bagaimana jika kita sendirian? Itu kan ada suami istri. Kalau kita marah, lakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan kita. Rasulullah SAW contohkan, tentukan, kalau kita sedang berdiri, apa yang diperintahkan? Duduk. Duduk masih marah, apa yang diperintahkan? Baring. Baring masih marah? Wudu. Padahal paling enak itu kalau kita marah lagi duduk, berdiri, tambah jadi marahnya. Kalau wudu masih marah, ya kebangetan sih. Tapi kan sangat mungkin ada yang masih seperti itu, karena begitu keruhnya hati kita, ya kita segera redakan dengan lebih banyak berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas, kita memang perlu menyengaja dan menstimulasinya dengan hal-hal yang mendatangkan kelembutan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi satu, Ustaz, yang terakhir ini dari via WA dari Anissa. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Ustaz. Satu, bagaimana cara memberikan wawasan kepada anak tentang berbakti kepada Allah dan menyayangi orang tua? Dan yang kedua, dalam pembentukan karakter anak, sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bagaimana jika saya selaku orang tua tinggal dalam satu keluarga besar di mana terdapat berbagai macam karakter seperti pemarah, ibadahnya kurang, suka berbicara kasar dan kotor, dan lain-lain, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus pindah dari tempat tersebut, menjauhkan anak saya dari mereka, atau apa? Terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan terakhir. Di situ rumusnya apa? Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Lalu yang paling menentukan situ apa? Fa'abawahu. Maka kitalah yang perlu memperbaiki diri kita, menguatkan pengaruh kita, meningkatkan kepercayaan anak kepada kita, dan meningkatkan penghormatan anak kepada kita. Nah, bagaimana anak bisa lebih besar penghormatannya? Bukan karena kita suruh hormat, itu untuk menegaskan. Tetapi kalau anak tidak melihat bahwa kita ini yang patut dihormati, ya anak akan sulit untuk hormat. Paling bentuknya hanyalah sikap-sikap luarnya saja. Dengan kita hormat tapi di belakang tidak. Lalu apa yang mendatangkan penghormatan anak kepada kita? Dekatnya kita dengan mereka. Anak merasakan iktikad baik kita. Anak merasakan perhatian kita. Anak merasakan ketulusan kita kepada mereka itu. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang sampai kepada kita lah terhadap cucunya, karena ketika beliau diangkat menjadi Rasul itu sudah dengan menjadi Rasul usia 40 tahun. Tetapi riwayat-riwayat yang sampai berkenaan dengan mendidik anak, menghadapi anak-anak kecil, bukanlah di awal-awal, karena di awal-awal kan masa-masa Muslimnya belum banyak, baru 1-2, ya. Sehingga yang sampai kepada kita adalah kepada cucunya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada beliau? Pernah beliau ketika sholat sunnah menggendong cucunya, Umamah binti Zainab. Apabila beliau ruku, diletakkannya cucunya. Dan apabila beliau berdiri, diangkat kembali, digendongnya cucunya. Pernah beliau sedang berkhutbah, cucunya berlari. Dan beliau turun, cucunya jatuh, beliau turun, kemudian menghentikan sedang khutbahnya dan melanjutkan lagi. Jadi ini menggendong cucunya, dicium keningnya, didoakan, dan beliau melanjutkan khutbahnya kembali. Pernah beliau memendekkan sholatnya karena ada anak yang menangis. Itu anak di belakang, bukan cucu beliau. Nah, ini semua menggambarkan tentang bagaimana dekatnya anak merasakan kasih sayang dari kasih sayang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di situ ada penghormatan. Dua hal utama, thiqah dan hormat. Jika dua-duanya ini ada, maka akan mudah untuk, sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama dia, mudah untuk menumbuhkan ketaatan anak kepada orang tua. Jadi ini sudah hal yang secara sunnatullah akan mudah terjadi. Jangankan kepada kita orang tuanya, anak-anak, banyak anak-anak muda mendengar perkataan artis atau perkataan atlet yang mereka itu tidak pernah berbuat baik sesungguhnya kepada anak-anak muda itu, tetapi karena mereka itu respect, mereka itu percaya thiqah, maka ketika diseru ayuhan nas, ini malam kesebelasan ini lawan kesebelasan ini, mereka taat hingga parafernalinya pun dipakai. Nah, jadi yang perlu kita kuatkan adalah pengaruh kita. Jika pengaruh kita itu melemah, berarti fondasi awalnya tadi yang perlu kita perbaiki, fiqahnya dan hormatnya. Jika itu ada, maka tidak ada masalah bagi kita. Anak-anak, apa namanya, kita didik mereka ini, di situ ada neneknya pula. Mohon maaf, banyak orang yang mengeluh, Pak bagaimana Pak, saya ini mendidik anak saya dengan baik, tapi mertua saya ini Pak, yang dikeluhkan mertuanya. Nanti ketika ketemu suaminya, yang dikeluhkan juga mertuanya. Jadi tampaknya mertua menjadi sebab. Nah, tapi apakah itu? Katanya karena begini Pak, kita sudah tegakkan aturan rupanya kalah oleh neneknya. Nah, ini sebenarnya bukan kalah oleh neneknya, melainkan karena kita yang belum baik dalam menanamkan kedekatan dengan anak kita, dalam menanamkan apa namanya kepercayaan pada diri anak kita, sehingga anak kita lebih mudah dipengaruhi untuk hal yang tidak tepat oleh neneknya. Nah, apalagi dalam lingkungan yang lebih luas. Saya ingin berbicara lebih kepada konteks nenek dulu, karena kepada nenek itu yang kita lakukan bukan menghindarinya, melainkan bagaimana kita justru menunjukkan kepada anak bahwa walaupun kita tidak sejalan dengan sebagiannya, tetapi tetap kita menunjukkan penghormatan, menunjukkan kebaktian yang sangat besar kepada orang tua, yakni neneknya anak-anak itu. Tetapi jika yang dimaksud lingkungan yang tidak kondusif adalah lingkungan tetangga-tetangga, lingkungan yang lain-lain, nah yang perlu kita ukur adalah seberapa jauh diri kita itu mampu berbenah dalam kondisi seperti itu. Jika sekiranya kita merasa kesulitan berbenah, tidak ada masalah jika kita memilih untuk hijrah, untuk pindah sejenak, barang 2 tahun, 3 tahun, dan kemudian kembali lagi. Kepindahan dalam rangka menguatkan ikatan itu dengan catatan bukan hanya pindah. Karena ketika pindah, lingkungannya kondusif, anak ini tidak dekat dengan kita, ingatlah bahwa ada pintu-pintu keburukan yang lain. Temannya ada yang bawa PS, ada yang punya PS, temannya ada yang punya gadget. Nah, masalahnya bukan pada gadgetnya, tapi untuk apa gadget ini dimanfaatkan. Nah, di rumah anak-anak saya baru boleh punya gadget ketika mereka sudah kuliah. Tetapi kalau hanya dikasih larangan, dikasih aturan, kalian baru boleh punya gadget kalau sudah kuliah, sementara tidak dikokohkan keteguhan sikap dalam hatinya, maka teman-temannya, tetangga-tetangga, anak-anak itu sudah banyak yang punya gadget lebih bagus dibanding gadget saya. Nah, karena itu lagi-lagi bagaimana menanamkan sikap. Sikap itu bagaimana menanamkannya? Bagian-bagian awal tadi yang kita bahas, sampaikanlah dengan kalimat-kalimat imperatif, kalimat-kalimat perintah, diperintahkan dengan cara yang enak. Sudah 43 tahun saya gak punya TV. Sama juga. Kalau hanya tidak ada TV di rumah, rumah tetangga masih terbuka. Pos ronda juga ada TV-nya. Sehingga kadang-kadang kita bingung. Ini mau ronda atau mau nonton ya? Pos ronda juga ada TV-nya. Walaupun di pos ronda dekat rumah saya gak ada. Ya. Beberapa pos ronda itu ada. Nah, maka kalau hanya ditiadakan TV dari rumah, sementara di hatinya itu hidup TV, dia akan mencari kemana-mana. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Selain menanamkan sikap tadi, menumbuhkan kebanggaan, bukan membanggakan diri sendiri, karena ujub itu salah satu sebab kebinasaan, bangga bahwa tidak ada TV itu merupakan kebaikan. Nah, juga menahan lisan kita dari suka membicarakan orang-orang yang sering muncul di TV. Karena itu kalau misalnya saya ditanya tentang misalnya seorang ustadz, katakanlah yang sebut ustadz, sering muncul di TV, saya gak tahu, itu bukan karena saya merendahkan. Memang gak nonton TV. Kalau kemudian ada ustadz yang sering muncul di TV dan saya kenal, itu biasanya bukan karena sering muncul di TV, melainkan karena aktivitas-aktivitasnya sering dipublikasikan di media. Karena anak-anak lebih saya hidupkan budaya baca. Saya sampaikan pada anak-anak itu, nah, kamu tahu gak, yang menemukan TV itu waktu kecil gak pernah nonton TV. Bohong gak saya? Gak bohong, mau nonton TV kan? Lalu kenapa bisa pintar? Karena baca. Kalau kamu baca, nak, kamu akan pintar. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi ketika lingkungan tidak kondusif, kuatkan pengaruh Anda. Kuatkan kepercayaan anak kepada Anda. Kepercayaan anak dengan berbicara yang jujur, qaulan sadida. Jika di masa lalu kita telah memperbuat kesalahan dengan melakukan hal-hal yang enggak baik, berbicara kadang-kadang mengandung kedustaan, membohongi anak, nak coba lihat di belakang ada apa nak, di belakang ada apa nak, anak lari ke belakang bapaknya ngacir, maka untuk memperbaikinya kita minta maaf kepada anak, mengakui kesalahan-kesalahan kita dan menunjukkan bahwa ini hal yang enggak baik, kita akan perbaiki. Nah, kita akan perbaiki. Nah, ini untuk menumbuhkan kembali kepercayaan anak kepada kita. Dengan itu nasihat kita akan lebih mudah didengar oleh anak. Tetapi sekiranya dengan keadaan tersebut kita sulit untuk membenahi diri kita, membenahi hubungan kita dengan anak, maka tidak ada masalah kita pindah beberapa saat dalam rangka memperbaiki diri kita dan memperbaiki kualitas hubungan kita dengan anak-anak kita, sehingga dengan itu pengaruh dari luar lebih mudah dikikis, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masih memiliki waktu untuk menerima atau mendengarkan pertanyaan dari bapak atau ibu yang hadir pada pagi hari ini. Walaupun apa yang telah saya sampaikan tadi sudah menguraikan benang yang kusut ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita dari rumah sudah perlahan-lahan sudah hampir terjawab semuanya. Kami persilakan kepada untuk yang ikhwan. Satu ada untuk yang akhwat. Ya, sudah. Untuk panitia kita siapkan 4 atau 2? 4. Baik. Turunkan tangannya, turunkan tangannya. Saya hitung sampai 3. Silakan angkat tangannya. 3. Oke, yang itu ya. Untuk ibu-ibu, kalau masih ada pertanyaan, saya hitung sampai dengan 3. Angkat tangannya. 1, 2, 3. Turunlah duluan. 1, 2, 3. Kita ulangi sekali lagi. Ibu tadi ya. Baik, yang pakai jilbab hitam misalnya. Tadi udah 2, ini udah 2. Baik, kita silakan bapak perkenalkan diri dan langsung pada poinnya, apa yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rico dari Sako Kenten. Pertanyaan saya, metode yang telah diuraikan Pak Ustadz tadi cukup jelas dan sangat terang. Permasalahan yang timbul di sini adalah pada saat kita sudah menerapkan metode-metode yang Ustadz jelaskan tadi, ada sebagian hal yang mungkin dalam kehidupan kita, ada suami, ada istri, ada anak. Terkadang di salah satu sisi, kita sebagai orang tua itu menyajikan hal-hal yang tidak baik untuk perkembangan anak ke depan. Contohnya dalam hal investasi atau makanan yang sifatnya tidak halal, baik itu dari segi kita cari atau memang di ruang lingkup tempat kita kerja itu berupa misalnya ada ribawi. Apakah ini akan menghambat pola pikir anak kita atau perkembangan dari keimanan seorang atau anak kita tadi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan bapak apa tadi, Pak? Pak Rico. Pak Rido. Rico. Baik, yang Pak Rico. Rico. Yang kedua? Tolong panitia. Iya, betul. Silakan perkenalkan nama dan poin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, tadi pertanyaan dari jawaban tadi sebenarnya ada beberapa yang kurang jelas terkait dengan dorongan. Jadi kita tidak boleh memvonis, akan tapi berikan dorongan. Nah, dorongan itu seperti apa, Ustaz? Kemudian yang kedua, ketika anak melakukan kesalahan, hal apa yang pertama kali yang harus kita lakukan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ridho. Habudi. Kita lanjut dulu, ditambung dulu tadi. Dua pertanyaan lagi. Yang tadi yang sudah kita tunjuk. Oh ya, di situ. Ya, terima kasih pada panitia. Silakan perkenalkan diri dan langsung pada pertanyaan. Assalamualaikum, nama saya Ida. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu bagaimana menurut Ustadz tentang hukuman fisik bagi anak. Okay. Kemudian yang kedua itu adalah kalau misalnya pada waktu kecil anak mengalami misalnya kesalahan mendidik orang tuanya, jadi itu berlari dan jauh. Terus bagaimana cara orang tua untuk menyikapi biar anak itu bisa kembali lagi? Mungkin tips bagaimana orang tua. Terima kasih. Bisa di paham ya, yang pertanyaan yang terakhir kurang jelas. Bisa digunakan mikrofonnya, Bu. Jangan pegang di pangkalan, Bu. Kalau kondisinya waktu masih kecil orang tuanya misalnya terlalu keras sama anak sehingga anaknya berlari. Okay. Ya. Baik Ibu, insyaallah bisa dimengerti dari Ibu Ida. Selanjutnya kemana Ibu? Ya, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berada di majelis ini. Baik, langsung saja Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap orang tua yang memiliki pola didik yang berbeda? Misalnya ayah memanjakan dan ibunya tegas, ataupun sebaliknya. Yang kedua, kadang ditemui anak-anak tuh memunculkan atau menampakkan sikap yang berbeda. Misalnya di rumah dia ceria, lalu ketika di sekolah sebaliknya, pendiam sekali. Itu. Dan ada titipan pertanyaan satu lagi, bagaimana menjawab pertanyaan anak yang Mama, siapa sih Allah itu? Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu apa? Dengan Ibu Sari. Ibu Sari. Baik Ustaz, ini ada 4 pertanyaan dan ada beberapa yang punya turunan lagi Ustaz. Kepada Ustaz, jika lo bisa jawab satu persatu atau bisa menjawab langsung seluruhnya Ustaz. Pada Ustaz kami persilakan. Saya mulai dari pertanyaan terakhir, tapi bukan yang paling akhir. Kok ada anak di rumah ceria, di sekolah kayak murung begitu? Kita perlu ingat bahwa jangankan antara anak di rumah dengan di sekolah, perilaku anak kepada bapak dan ibu aja bisa berbeda. Kalau kepada ibu mintanya misalnya dengan merengek, tapi kalau kepada bapak misalnya pak, aku tuh kan gini, jadi teman-temanku itu kemarin lagi main-main, pas di sekolah itu kan aku lihat teman-temanku lagi main-main, terus mereka minta izin keluar, ternyata beli itu es krim loh pak, aku lihat kayaknya enak banget, boleh nggak pak aku minta? Loh, ini kalau pada ibunya mah es krim mah, nah kenapa berbeda? Karena anak melihat bahwa yang dihadapi berbeda. Nah, jadi anak itu memilih perilakunya sendiri. Yang kedua, ini mohon maaf, ini materinya memang awalnya untuk guru tentang bagaimana mengatasi kenakalan anak di kelas, ya. Yang kedua, anak itu juga berbeda karena lingkungannya berbeda, terutama ketika pribadinya itu belum kokoh. Karena itulah kita kokohkan pribadi anak sehingga anak merasa aman itu dengan dirinya. Bukan semata-mata kalau dekat dengan ibunya atau dengan bapaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, mohon maaf mungkin kalimatnya kurang jelas. Tujuan utama anak berperilaku adalah untuk memenuhi kebutuhan memiliki. Apa itu? Yakni dia itu bisa apa namanya? Bisa berharga. Jadi ada apa namanya? Dia bisa merasa bahwa dia penting. Karena itu anak sama-sama perilakunya, sama-sama tindakannya. Ayo. Sana-sana-sana, ambilkan bapak piring. Nah, itu berbeda dengan ketika kita meminta kepada anak, nak, bapak ini perlu air minum, nak. Kamu mau gak ngambilkan? Atau coba siapa yang bisa bantu mama? Nah, maka membantu itu merupakan hal yang bersifat kontribusi. I can do this. Saya bisa melakukan ini. Ini kan sangat berbeda. Sekarang cuci piringnya. Piring dari kotor dibiarkan aja. Nah, maka ini menjadi hukuman. Ini perilakunya sama, tetapi beda nilainya buat anak. Nah, anak itu berperilaku terutama untuk merasakan bahwa mereka itu berarti atau penting. Nah, apa yang mempengaruhi? Di sekolah diem aja. Atau untuk anak-anak pindahan misalnya. Dulu di sekolah awalnya baik-baik, tapi ketika pindah kok jadi pemurung atau malah dia suka bikin ribut. Masuk sekolah awal masih diem, tapi dua minggu kemudian dia jadi biang kerok, dikit-dikit mukul, karena dia tidak menemukan dari tiga kebutuhan itu. Nah, di sekolah dia punya banyak teman, di sekolah barunya tidak disiapkan program untuk menjadikan dia berharga untuk punya teman-teman. Nah, berprestasi iya, padahal anaknya pinter loh pak, pinter aja gak cukup. Nah, perlu ada tiga hal, yakni perasaan mampu. Karena itu, walaupun anak pinter, tapi kalau sering direndahkan, ya dia gak punya ini, gak punya perasaan mampu. Yang kedua adalah bisa menjalin hubungan yang baik dengan guru ataupun dengan teman sekelas. Kalau di rumahnya dengan orang tua dan saudara-saudaranya atau orang lain yang tinggal di rumah itu. Kemudian yang ketiga adalah mereka perlu merasakan bahwa mereka itu memiliki peran yang berharga, peran yang bermakna. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi perilaku anak di sekolah maupun di rumah. Dan karena itu ketika anak itu berada di sekolah, tiga hal ini perlu direncanakan secara khusus oleh guru agar anak merasa memiliki semua, agar anak memiliki semuanya sehingga mereka bisa enjoy di sekolah gitu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan titipan tadi apa tadi? Apa? Iya. Bukan yang itu kan yang awal dan yang kedua tadi ini yang apa? Oh iya, Allah itu siapa? Ya. Allah itu siapa? Jawablah dengan mari kita perhatikan bahwa bahwa pertanyaan itu tidak mesti dengan jawaban yang deskriptif. Yang paling diperlukan oleh anak adalah kepastian adanya jawaban. Contohnya, ketika anak bertanya, kok kapal itu bisa terapung? Kok pesawat itu bisa terbang? Maka berikanlah jawaban walaupun anak tidak mengerti. Anak tidak mengerti tapi ada jawabannya, itu lebih menenteramkan anak. Tapi kalau kita jawab asal-asalan malah kita yang kerepotan. Contohnya, dan saya pernah melakukan kesalahan. Waktu itu bukan kepada anak saya, waktu saya belum nikah. Kok pesawat itu bisa terbang? Oh iya, karena ada mesinnya. Kalau dokar, tahu dokar ya? Andong dikasih mesin, bisa terbang nggak? Oh iya, nggak bisa. Loh, kenapa? Kan ada mesinnya. Ya nggak ada sayapnya. Kalau kereta api dikasih sayap? Jadi jawaban yang sekenanya, asal-asalan, itu malah merepotkan. Malah merepotkan. Nah, jadi kalau ditanya, Allah itu siapa? Nah, kita bisa mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allah somad. Allah itu as-samad. Allah itu tidak tergantung pada siapapun. Nah, Allah itu tempat manusia meminta. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, Jadi iringilah penjelasan itu dengan perintah-perintah. Sehingga yang lebih kuat itu adalah dorongan dari perintah-perintah maupun larangan-larangan itu. Di antara sebab-sebab anak lebih banyak mengatakan zat Allah adalah ketika kita lebih banyak membicarakan tentang kedudukan Allah. Nah, yang kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang awal turun, bukan begitu kita melakukan mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau kita perhatikan nasihat Rasulullah kepada anak-anak kecil, misalnya nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas, itu bukan nah Allah itu maha kuasa, Allah itu tidak sama dengan makhluk-makhluknya, itu bukan porsi untuk anak kecil. Jagalah hak-hak Allah nak, niscaya Allah akan menjagamu. Atau bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha pemurah. Nah, warabbukal akram. Nah, yang ditunjukkan adalah sifat-sifat jamaliahnya. Sifat-sifat jamaliah itu sifat-sifat yang berkenaan dengan keagungan Allah, bukan sifat-sifat jalaliahnya, maha keras siksanya. Ya. Maka saya pernah memindahkan anak saya dari sebuah TK ke TK yang lain. Gara-gara di TK itu terlalu banyak malaikat penjaga nerakanya. Kenapa? Ayo. Maksudnya gini lagi. Itu coba. Dari kemarin ngapain itu? Itu nanti dosanya menumpuk di sini. Padahal gak ada anak kecil berdosa itu gak ada. Yang ada itu adalah orang dewasa. Kalau nanti gitu gimana? Nanti masuk neraka. Waduh. Padahal mestinya yang lebih kita akrabkan dengan anak itu adalah sifat-sifat Allah yang maha pemurah. Menerangkan zat Allah bikin kita repot. Itu porsinya untuk yang belajar usuluddin. Nah, kita belajar usuluddin bukan berarti masuk ke usuluddin ya. Ketika kita sudah belajar akidah di tingkat yang lebih lanjut, barulah kita membicarakan sebagiannya. Itu pun tidak kita bersibuk dengan zat Allah, melainkan sifat-sifatnya saja, gitu ya. Kemudian jadi kembali lagi, kalau tanya gitu gimana? Berikan jawaban yang jelas, yang tidak asal-asalan, jawaban yang ada dasarnya. Kemudian iringilah dengan perintah-perintah yang menjadi konsekuensinya. Kemudian lebih seringlah untuk menunjukkan kepada anak tentang apa-apa yang harus kita, yang perlu kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian gaya pengasuhan yang berbeda, bapaknya kalem, ibunya enggak, ibunya kalem, bapaknya rada galak. Itu tidak masalah sejauh mereka berdua konsisten dan tidak ada kebingungan nilai. Yang menjadi masalah itu adalah satu membolehkan, satu tidak. Gitu ya. Tapi kalau satunya cenderung lebih keras, satunya lebih lembut, sementara dalam sikap, dalam soal nilai mereka sama, itu adalah variasi di antara keduanya. Gitu ya. Dan ini sekaligus pelajaran buat kita, jangan saling melemahkan. Jangan saling melemahkan di antara suami dan istri. Misalnya, bapaknya cenderung galak. Jadi cenderung keras ya, bukan keras. Ini enggak boleh. Nah, lari kepada ibunya. Kata bapak enggak boleh. Oh, bapak pun tadi enggak boleh. Iya, nah ini memang enggak baik. Jadi, kau juga jangan lakukan itu. Jadi, gaya pengasuhan yang berbeda. Atau misalnya, kamu sedih ya, sedih. Dihibur sama ibunya. Kalau bapaknya enggak boleh, itu enggak boleh. Nah, yang penting dalam soal aturan-aturan pokok, aturan-aturan dasar, nilai-nilai utama keluarga, mereka tidak saling bertentangan. Itu enggak masalah insya Allah. Kemudian kesalahan orang tua di masa lalu. Bagaimana ini? Di titik manapun kita menyadari kesalahan kita, itulah saatnya kita memperbaiki diri. Caranya untuk memperbaiki diri bukanlah dengan memusnahkan anak kita dan mengganti dengan anak yang baru. Tetapi yang sudah berlalu itu kita mintakan maaf pada anak-anak kita. Bapak dulu melakukan kesalahan. Dulu bapak berbuat begini dan begini dan begini. Dan itu ternyata salah. Hanya minta kepada kalian. Umur kita ini sangat singkat. Dan umur bapak mungkin hanya tersisa beberapa saat lagi. Karena itu bapak minta kepada kalian. Nah setelah itu apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Tetapi ketika Anda menyadari, bukan berarti Anda tergesa-gesa. Segerakan tapi jangan tergesa-gesa. Bedanya di mana? Misalnya, habis mendengar acara begini, lalu kita berpikir, wah, saya harus memperbaiki ini sekarang. Tapi kita belum menyiapkan diri. Kita belum menyiapkan diri untuk berubah. Maka langsung memanggil mereka, langsung mengatakan kepada mereka, ini kemarin salah. Dan kita sudah siap untuk konsisten istiqomah dengan perubahan itu. Nah, itu bisa menjadi bumerang. Karena itu, kita perlu menyiapkan diri dulu. Menyiapkan diri kita dulu. Sama halnya ketika anak mulai kecanduan game. Ada yang kecanduan game ya. Kadang-kadang kecanduan game. Kalau anak mulai kecanduan game online, dari berbagai literatur yang saya pelajari, maka rekomendasi dasarnya adalah memisahkan anak dari gadget yang jadi pakai untuk main game itu. Nah, apa akibatnya? Anak akan sakau, menderita sekali sehingga ngamuk-ngamuk, marah-marah, mungkin membenturkan kepalanya ke dinding, mukul-mukul macam-macam tuh. Nah, orang tua perlu siap dengan peristiwa-peristiwa ini, dengan hal-hal seperti ini. Artinya apa? Ketika dia mengetahui bahwa ini harus di-cut, itu pun tidak langsung meng-cut. Dia perlu persiapkan diri. Kalau anak saya nanti meledak-ledak bagaimana? Dia perlu siap untuk tetap tenang menghadapi anaknya. Soal hukuman fisik bagi anak. Kita mendapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya. Ini perintahnya ya. Memukul anaknya di usia 10 tahun untuk pelanggaran apa itu? Untuk pelanggaran yang paling serius. Untuk pelanggaran paling serius, yakni meninggalkan sholat. Itu pun tidak bisa kita serta-merta memukul. Kita hanya bisa memberikan pukulan itu kalau anak sudah tahu ilmunya. Itu berarti sebelum umur 10 tahun, kita sudah harus mempersiapkan bekal bagi anak-anak sehingga dia mengerti kenapa dia harus dihukum. Dan itu pun kita tidak boleh memukul mereka dengan pukulan yang menyakitkan. Pertanyaannya, kalau tidak sakit, Pak, lalu buat apa kita pukul mereka, Pak? Nah, jawabannya begini. Jika anak terbiasa menghadapi orang tuanya yang lembut, orang tuanya yang nge-friend sama mereka, yang suka bercanda dengan mereka, hari itu sampai orang tua marah. Memukul walaupun tidak keras. Misalnya di bagian sininya, dipukul tidak keras. Bahkan dibanding ketika dia berdiri dengan tergesa-gesa lalu terantuk, itu tidak ada apa-apanya. Yang indah lebih keras. Bahkan dibanding ketika HP-nya jatuh, pegang HP orang tua terus jatuh kena kakinya, itu masih lebih sakit kejatuhan HP. Artinya pukulan enggak menyakitkan. Tetapi kalau anak terbiasa dibesarkan dalam lingkungan yang bersahabat, dalam suasana yang bersahabat, maka dipukul itu sudah memberikan pelajaran yang sangat besar buat anak. Jadi pukulan itu bukan untuk melukai. Pukulan itu bukan untuk menunjukkan kekuasaan kita. Jika kita mengutamakan kekuasaan kita, di depan anak bisa tunduk merunduk-runduk, tetapi di belakang kita bisa lain ceritanya. Nah, kemudian ketika anak melakukan kesalahan, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita perlu menggali dulu atas sebab apa anak melakukan kesalahan. Kita perlu sempatkan waktu untuk berbincang. Langsung mengatakan, ini kamu sudah salah. Kita tidak tahu ada kalanya kesalahan itu dilakukan oleh anak justru untuk niat yang baik. Pernah ada dalam hadis ditunjukkan kepada kita. Orang itu mencari gembalaannya yang hilang. Mencari gembalaannya yang hilang. Sudah hampir putus asa dia. Lalu kemudian gembalaannya ini ditemukan. Maka saking gembiranya, dia meneriakkan kalimat yang batil, tapi maksudnya hak. Nah, kalimatnya batil. Akulah Tuhan dan engkaulah hambaku. Padahal maunya adalah, akulah hamba dan engkaulah Tuhanku. Tetapi kalimat itu Allah Ta'ala ridai. Ya. Nah, jadi di sini apa namanya? Kita perlu menggali dulu. Menggali dulu. Contohnya anak kecil. Anak kecil umur 5 tahun, 4 tahun, pulang-pulang dari sekolah bawa kosakata aneh. Bawa bilang bajingan. Nah, orang tua sudah mendidih marah. Padahal maksudnya belum bersalah itu. Nak, coba nak, kamu tadi bilang apa nak? Bilang apa? Aku tadi bilang itu bapak bajingan. Oh gitu, bajingan itu apa sih nak? Anda tahu gak arti bajingan? Dalam apa profesi bajingan? Di Jogja dan sekitarnya, itu bukan makian. Walaupun ada yang memaki itu. Size pedati itu bahasa Jogjanya bajingan. Nah saya bukan asli Jogja, sehingga ketika mendengar bajingan itu rasanya untung masih tanya. Itu loh Pak, Bapak pernah lihat gak itu yang apa namanya, yang kayak andong tapi ditarik pakai sapi. Itu lebih gede loh Pak dibanding andong. Wah, apa ini? Oh pedati maksudnya. Nah, itu tuh Pak yang nyetir itu namanya bajingan. Oh, saya cek ke teman saya yang orang sana. Oh iya, memang itu namanya bajingan. Dan itu bukan menghina, gitu ya. Nah, karena itu kita perlu cek. Pak, Bapak itu kayak bajingan ya, Pak? Ternyata bajingan itu karena dia habis dapat cerita tentang pedati. Asik. Naik pedati. Oh, ini terus diajak jalan-jalan sama bajingannya. Jadi bajingan itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, jadi di sini kita perlu perlu cek contohnya lagi. Anak mukul adiknya atau mukul temannya. Kamu kok mukul kenapa? Tadi itu kan ini aku bilang sama sama dia itu. Itu kalau kamu pegang Al-Quran yang benar, tapi dia malah ngejek. Terus kan aku ingetin, terus dia itu masih tetap ini malah ngejek-ngejek. Terus aku pukul karena ini kan Al-Quran nggak boleh dimain-mainin. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Membenarkan iktikadnya, meluruskan tindakannya. Nah, untuk bisa tahu itu, kita ajak ngomong-ngomong dulu anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa namanya? Jadi tadi itu bukan memvonis. Saya membedakan antara berikan apa dorongan dengan tekanan. Dorongan itu hal-hal yang berkenaan dengan alasan kenapa dia perlu melakukan itu. Jadi kita beri motivasi. Kalau anak-anak itu kan beri motivasi. Nah, kalau kamu ingin dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan para siddiqin, dengan para ulama, maka banyak-banyaklah beramal. Nah, ini mohon doanya anak saya nomor 5 sekarang naik kelas 5 SD, sudah 2 tahun ini dia simpan uang sakunya. Mudah-mudahan Idul Adha nanti dia cukup untuk beli kambing. Nah, kenapa? Ini karena ada dorongan. Tapi kalau kita langsung, kalian semua perlu korban. Kalian nggak bawa uang saku nggak masalah. Tiap hari sudah makan. Wah, ini lain lagi, itu ya. Lain lagi. Ketika anak terdorong, karena kita yang malah nggak tega, penyakitnya nggak tega. Tahun lalu saya sudah hampir rontok hati saya, itu ya. Karena sudah setahun dia nggak ambil uang saku kan, temannya jajan. Dia hanya waktu tertentu saja itu jajan. Dia enggak, tapi dia enggak menampakkan kepingin sama sekali. Enggak menampakkan di depan temannya pingin mengenang makanannya, enggak. Karena dia pingin beli kurban. Sudah hampir mau saya tambahi. Untunglah anak saya mengatakan, kalau bapak yang ngasih uangnya berarti yang beli kurbannya bukan aku dong, tapi bapak. Nah, beri dorongan. Nah, saya harus mempercepat penjelasan ini karena moderator sudah mengambil kertas dan pena. Itu artinya waktu sudah hampir habis. Sudah habis sebenarnya ya. Dan kemudian gimana ini? Ringkasnya gini, kalau kita tetap teguh dan istiqomah di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah keadaan yang enggak ideal, justru itu menjadi penguat anak, pelajaran buat anak. Ada orang tua yang enggak baik perilakunya, kebiasaannya enggak baik, saya ceritakan. Tapi kenapa anak-anaknya baik? Rupanya pelajaran yang diambil oleh anak-anaknya adalah setiap kali orang tuanya itu melakukan hal yang buruk, orang tuanya sedih, menangis. Dan orang tuanya berusaha keras untuk jadi baik. Tunjukkan kepada anak-anaknya, kamu jangan seperti bapaknya. Doakan bapak ini bisa lebih baik. Dulu bapak itu begini, begini, begini, begini. Karena itu kamu jangan sekali-kali mendekati ini. Dan setiap kali ada orang-orang mulia, orang-orang baik, orang tuanya ini menunjukkan mereka ini orang yang baik. Dan pada akhirnya, saya gak perlu ceritakan, anaknya ini menjadi orang yang sangat baik. Dan kemudian bapaknya di hari yang sudah mulai tua, bisa betul-betul meninggalkan beberapa keburukan yang termasuk kemaksiatan itu, dan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa pelajaran diambil oleh anak? Kegigihan, kesungguhan untuk memperbaiki diri walaupun belum betul-betul baik. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya. Itu kesalahan saya, Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin dan saudaranya. Dan kalau ada yang benar, itu pasti pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk penanya kedua tadi, yang menanyakan soal yang saya bahas, saya jawab dengan fardu ain fardu kifayah tadi, gimana kita mendidik anak sementara tetap ingin berkiprah di luar. Nah, ini ada hadiah untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dapat mencari waktu, menyempatkan waktu senantiasa untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Demikian, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, telah banyak sekali untaian hikmah yang telah Ustaz sampaikan kepada kita semua. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keberkahan ilmu tersebut kepada diri kita dan tertanam dalam hati kita, sehingga ketika langkah kita keluar dari masjid ini masih terngiang, minimal masih terngiang apa yang telah disampaikan atau apa yang telah kita terima di kajian parenting ini, sehingga kita mampu untuk menampilkan hujahnya nanti di akhirat nanti kepada Allah ketika kita telah diberikan amanah mendapatkan anak-anak yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan informasi dari panitia, jika ada yang ingin berminat mendengarkan atau membaca kembali apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Fadil Azim, bahkan ada yang tidak tersampaikan di sini, namun ada yang telah tertuangkan dalam bentuk tulisan, yaitu ada buku Mencari Ketenangan di Tengah Kesibukan, Positive Parenting, Segenggam Iman untuk Anak Kita, dan Saat Berharga untuk Anak Kita. Ada di bawah tenda di depan masjid, dan masih ada juga buku Islam Liberal karya Ustaz Akmal Syafril. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk meningkatkan kembali wawasan kita tentang parenting ini. Kita tidak mendidik anak-anak kita dengan budaya atau apa yang telah diajarkan orang tua kepada kita, namun kita landaskan apa yang kita ajarkan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan istighfar semoga dapat menampal rompalnya mungkin niat kita tadi, dan ada yang kesalahan kita di dalam kajian ini, semoga Allah ampunkan. Marilah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih baik pada peserta, panitia maupun pengurus masjid yang telah bekerja sama, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi tsabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.